بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما بعد. إخوان tolong majuan sedikit agak biar agak dekat kita ya. Tafadhal majuan sedikit. Khalid. Ya Pak. Tapi insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita untuk dua sesi pada hari ini. Sesi pertama kajian ke 121, sesi kedua berikutnya nanti jam setengah 11 insyaallah membahas tafsir ayat surat ayat 222 dan 223 dari surat Al-Baqarah. Yang pada kali ini konsentrasi kita di pembahasan mengenai haid ya, sebagaimana memang itu yang terjadwalkan dan terterakan dalam ayat tersebut. Ikhwan sekalian rahimakumullah dan juga akhwat rahimakunallah. Ya, tentu kita belajar di sini pada hakikatnya untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah, yang semoga dengan ini kita bisa selamat di dunia dan juga di akhirat dengan menjalankan syariat Allah dan menetapkan, menegaskan dan juga menerapkan sunnah-sunnah nabinya dan para sahabat dan para ulama, yaitu menuntut ilmu dan mengajarkannya. Dan yang kita insyaallah bahas pada majlis-majlis kita ini, mudah-mudahan semoga Allah Ta'ala berikan taufik sehingga Allah Ta'ala turunkan berkah dan sakinah kepada kita semua dalam majlis ini ya, yang mana itu adalah taufik dari Allah, haknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan hanya Allah lah yang mampu melakukan itu. Kemudian berikutnya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tafsirnya, kembali kita segarkan semangat kita untuk menuntut ilmu. Sesungguhnya zaman ini adalah zaman fitnah, di mana kaum muslimin itu direbut atau dikelilingi, dikeroyoki oleh kaum-kaum kufar dan munafikin, dan mereka dengan bitonahnya, dengan para penolongnya, yaitu wali-wali mereka dari kalangan syaitan, jin maupun manusia, mereka berusaha untuk menggelincirkan kaum muslimin dari akidah mereka dan juga dari sunnah nabi mereka. Ya, dan tidak ada cara yang lebih konkret untuk membentengi diri dari godaan dan seretan mereka melainkan pertama kali dengan menuntut ilmu syar'i, ya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salafus saleh dengan niat yang ikhlas dan juga dengan istiqamah, ya, menuntut ilmu syar'i dan ilmu tersebut ya sesuai dengan yang hak, dengan hati yang ikhlas dan karakter yang istiqomah insyaallah. Ya. Maka semoga ini, walaupun ini masalah tentang haid fiqih, banyak di dalamnya masalah furu', tetapi sekalipun itu furu', maka nanti ujung-ujungnya akan ke masalah-masalah usul seperti masalah kewajiban salat dan seterusnya. Ini memang untuk perempuan, tetapi laki-laki sangat perlu untuk mengetahuinya sehingga bisa apa, bisa mengajarkan dan mendidik istri dan juga putrinya kelak. Ya. Ayat yang akan kita bahas tidak terlalu panjang, namun ya bahasannya sebenarnya panjang. Ada dua ayat. Ya, semoga Allah Ta'ala berikan kemudahan. Rabbi shrahli sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat. Al-'ilmun nafi' itu hatifun lil 'amali shalih. Ilmu yang bermanfaat itu akan menyambung kepada amalan yang saleh. dan hati yang benar-benar bersih insyaallah. Kalau misalnya dengan menuntut ilmu ini ternyata amalan kita tetap tidak soleh, maka mungkin ada kesalahan, mungkin di hatinya keikhlasannya mungkin kurang istiqomah, mungkin banyak bercanda, mungkin memang ada niat-niatan yang duniawi sebelumnya. Ya, semoga Allah lindungi kita dari itu dan memaafkan kita, karena tak satupun dari kita melainkan pernah tergelincir dalam masalah-masalah yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini fiqih haid, tapi ini bekal untuk kita, termasuk bekal menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adam fa'tazilun nisaa'a fil mahid, wa la taqrabuhunna hatta yathhurna, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Wayas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepada engkau tentang haid. Tapi ini maaf dikat sebelumnya, ana berharap tolong kedepannya ikhwan sekalian ya. Ikhwan ini yang masih di sini dan mungkin nanti ingatkan ana untuk mengingatkan kembali, tolong bantu kajian kita. Ya. Yang datang sebagai panitia hanya satu orang. Ya, dan juga ana datang duluan juga ngurus ini semua ya. Ana minta ikhwan sekalian, terutama nanti yang terlambat ini, tolong hargai majelis ini dan bantu kita. Jangan kecewakan dan juga jangan seolah-olah kita ini bos, yaitu nanti saya ngaji hadir selesai tanpa ada yang mau bantu sedikit pun. Ikhwan antum juga part of this, yaitu bagian dari majelis ini. Tapi majelis ini bukan diselenggarakan oleh panitia atau DKM masjid, bukan. Kita secara independen meminta kepada DKM untuk mengadakan majelis ini, dan ana pengin walaupun kita independen, tidak dibantu oleh mungkin DKM sini juga membiarkan kita, maksudnya silakan pakai, tapi tolong, ana minta ikhwan sekalian, terutama nanti yang datang terlambat atau yang hobinya terlambat, ana pengen adabnya dikedepankan. Ya, nanti insya Allah tolong ingatkan ana pada sesi kedua, ingatkan untuk bicarakan ini lagi, ini adab, berkaitan dengan adab. Kalau adab dari awal sudah tidak dipenuhi, maka jangan salahkan anak kalau nanti keluar gak ada ilmunya. Kita capek-capek teriak-teriak ngaji, ngajar ya, udah paham di majelis, kemudian hilang lagi. Kenapa? Karena mungkin adabnya yang kurang ya. Karena pengen tolong bantu ya, termasuk sound audio, semua ini tolong bantu ya. Ya. Dan antum lihat sekali, lihat juga, anda juga pun membantu peralatan dan seterusnya ya, karena kita memang di sini secara independen. Karena berharap bukan masalah baterai ini yang masalah. Biarkan kepada Allah. Tapi karena berharap, tolong teman-teman, ikhwan sekalian, dan nanti yang terlambat, tolong ingatkan anda untuk kembali menegur hal seperti ini. Ya, dan ini bukan berarti anda benci sama antum. Justru kalau misalnya biarkan, antum terus-terusnya sayul adab, buruk adabnya dalam bermajelis. Ya, itu tunggu-tunggu terlambat. Baik, kemudian kita lanjutkan ke ayat ya. Wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepada kalian, kepadamu wahai afwan, bertanya kepadamu, yaitu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 'Anil mahid, tentang haid. Al mahid ya, itu adalah isim makan atau zaman, yaitu tentang tempat atau waktunya ya, tempat haid dan waktu haid. Ya. Mereka bertanya kepadamu tentang al-mahid, maknanya bukan haid itu sendiri kadang-kadang, yaitu mahid dengan adanya ma, mahid, maf'il. Ini isim zaman dan isim makan. Yaitu waktu haid dan juga tempatnya. Berangkat dari situ, itu nanti akan terlahir hukum-hukum syariat berkenaan dengan ya, tempat haid itu, yaitu kemaluan, maaf, dan juga ya, waktunya. Nanti ada kaitannya dengan sholat, ada kaitannya dengan mandi, ada kaitannya dengan puasa, ada kaitannya dengan hubungan suami istri, ya, dan seterusnya. Ya. Itu mahid. Makanya kata Syekh, tempatnya haid dan waktunya. Haid di sini didefinisikan darah yang keluar dari rahim wanita jika rahim itu bersih dari janin. Darah yang keluar dari rahim wanita jika rahim itu bersih dari janin. Ya, dan haid ini adalah masalah kesehatan. Walaupun rasanya mungkin sakit bagi sebagian perempuan, tapi dia adalah darah, yang keluar adalah darah. Walaupun warnanya tidak normal darah pada umumnya, tapi dia tetap darah. Najis, najis. Keluar dari rahim wanita. Karena ini masalah berkaitan dengan janin, rahim maksudnya. Ya, janin nanti ketika sudah ada ya. Rahim. Ya. Dan keluarnya haid itu normalnya ketika rahim bersih dari janin, yaitu tidak ada janin. Berangkat dari itu, maka masyhurnya adalah perempuan yang hamil tidak haid, makanya diistilah telat berapa bulan gitu kan. Maksudnya telat, ada saya belum pernah haid, udah berapa lama padahal rutinnya saya haid gitu, tapi pada kali ini saya enggak haid lagi ya. Gitu ya. Paham kan? Ya. Saya kali insyaallah paham satu hal. Lebih paham lagi insyaallah ya. Mereka siapa mereka di sini ikhwan? Yas'alunaka ini siapa mereka? Sahabat atau orang kafir? Para sahabat. Orang kafir itu normalnya enggak nanya tentang hukum Islam. Tapi di sini yang nanya tentang hukumnya adalah para sahabat. Coba ini lihat di antara pelajaran ya. Lafal yang digunakan yas'alunaka dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu seperti kadang berguna seperti simple present tense. Simple present tense di antara usage-nya gunanya adalah untuk menunjukkan mudawamah. Menunjukkan terus-menerus atau repeatable, berulang-ulang, ya. Repetitif maksudnya berulang ditanya. Yaitu manusia dari zaman ke zaman akan bertanya tentang masalah-masalah haid ini, ya. Dan wallah pertanyaan tentang ini sama sekali tidak buruk. Kenapa? Segala hal yang berkaitan dengan agama, terutama untuk membina ibadah, pemahaman yang sahih terhadap ibadah, maka itu mulia selamanya. Kecuali kalau ada konteks-konteks yang kurang tepat, ya, yang tidak kita bicarakan di sini. Wa yas'alunaka, mereka bertanya. Sampai sekarang banyak yang bertanya karena ingin tahu hukumnya. Ya. Ka di sini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad SAW adalah alim, yaitu gurunya para sahabat dan guru kita semua walaupun secara tidak langsung. Menunjukkan juga bahwasanya para sahabat normally merujuk kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, merujuk kepada beliau SAW. Anil mahid, tentang haid, yaitu tentang tempat haid, waktunya dan segala hal berkaitan dengan hal itu. Haid, ya. Kemudian dikatakan qul, katakanlah. Ya. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Qul, katakanlah. Ya. Huwa, syaf di sini sebelum ke huwa ya. Qul ini artinya apa tadi? Katakanlah. Fi'il amrah, perintah. Berarti Allah Ta'ala memerintahkan nabinya untuk mengatakan ini. Huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Ini sebagaimana anda berulang kali mengatakan ini namanya uslub talqin. Uslub talqin ilahi atau talqin rabbani atau talqin qur'ani. Apa talqin itu? Dikte. Dictation. Dikte, mendikte. Yaitu uslub mendikte. Ya, yang mendikte siapa? Allah Azza wa Jalla. Yang didikte? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu menurunkan kadar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenabian beliau? Justru itu memuliakan, ya. Karena siapa yang mendikte? Rabbul Alamin, ya. Rabbul Alamin mewahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad. Ya, jawaban dari Allah Taala langsung. Katakanlah wahai Muhammad. Ini namanya uslub apa tadi? Uslub apa? Anda hafalin. Uslub talqin. Tahu talqin? Biasa kalau la ilaha illallah tuh ya, mau meninggal kan disunnahkan untuk mentalqin orang yang sedang sekarat, ya, la ilaha illallah gitu. Nah, ini namanya talqin, yaitu mendikte. Kalau ikuti gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menghendaki rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti apa yang Allah diktekan. Itu huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahyid. Ya. Ini qul, katakanlah. Ini menunjukkan juga faedahnya bahwasanya syariat itu asalnya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apakah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuat syariat? Bukan. Bukan. Yang membuat syariat, peraturan pada asalnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, melalui ayatnya dan melalui nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui sunnahnya. Gitu ya. Sehingga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada asalnya tidak independen dalam menuturkan syariat Islam. Sekalipun begitu, dalam ilmu usulul fiqh disebutkan bahwasanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa juga berijtihad, yaitu berpendapat dalam beragama, tapi bukan dalam masalah-masalah akidah, berapa permasalahan ya. Gitu ya. Oke, okay. Qul huwa. Nah, huwa di sini kembali ke mana? Al-Mahid. Katakanlah Al-Mahid itu adalah adza. Al-Mahid itu adalah adza. Waktu haid atau tempat haid itu adalah adza. Apa arti adza? Di sini ditafsirkan adza sebagai kotoran. Adza sebenarnya banyak maknanya, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Makna adza itu banyak. Kalau di dalam tafsir Al-Aisar, memang ini terjemahan depak ya. Adza dalam tafsir Al-Aisar diartikan penyakit yang berbahaya bagi yang menyetubuhinya pada hari-hari haid, itu adza. Ini ana akan menuturkan beberapa beberapa makna dari adza, ikhwan. Ya. Adza kalau diterjemahan depak apa di sini? Maknanya kotoran, ya. Berarti yang kotoran itu apa? Perempuannya atau darahnya? Hah? Darahnya. Baik. Itu makna adza ditinjau dari segi darahnya. Ada penafsiran adza maknanya penyakit, karena memang di antara makna adza penyakit. Hah? Misalnya yu'zini 'abdi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, hambaku menyakitiku. Ya Rabb, kaifa yu'zika 'abduka wa anta rabbul 'alamin? Kok bisa hambamu menyakitimu ya, sedangkan engkau adalah rabbul 'alamin? Yaitu maksud Allah Subhanahu wa taala, hambaku sedang sakit enggak dijenguk. Nah, itu kan. Tarik. Yu'zi adza, nyakit, sakit, menyakiti. Adza yu'zi, menyakiti. Nah, di sini adza dalam tafsir Al-Aisar dimaknai penyakit yang berbahaya bagi orang laki-laki yang menyetubuhinya pada hari-hari haid. Maksudnya, kalau ada laki-laki yang maaf menjimai, yang mewatok, yaitu memasukkan normal kemaluannya ke kemaluan wanita ketika wanita sedang haid, maka itu akan menimbulkan penyakit yang berbahaya bagi baik bagi perempuan terutama juga laki-lakinya. Itu tafsiran keberapa? Kedua. Ya. Ada azam makna lain, ikhwan. Ya. Contohnya di hadis sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, kata dalam riwayat Muslim. Iman 70 sekian cabang, ya kan? A'laha la ilaha illallah. Yang paling tertinggi kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah, imatatul adza 'anit tariq. Imatatul adza itu memungut adza. Adza ini apa? Segala hal yang merintangi, tidak mesti penyakit, apapun yang merintangi, ya, polusi tidur misalnya, antum copot, enggak, oh itu beda lagi, itu bukan adza, ya. paku payung misalnya, ya kan? Duri atau maaf kotoran, ya kan? Itu azab bukan? Azab. Segala hal yang bikin enggak enak, nah itu azab. Iya enggak? Azab. Termasuk juga misal, antum lagi jalan, ya di jalanan. Antum melihat ada preman di situ. Kemudian antum kan kok orang lewat situ enggak enak lewat situ. Antum bilang ke preman, ya akhi, yuk kita jalan-jalan ntar lah ke dalam. Supaya apa? Preman itu enggak di pinggir jalan. Supaya orang-orang lewat tuh normal. Karena kok ada orang itu enggak suka. Maka ini termasuk bagian dari imatatul adza juga. Termasuk bagian dari keimanan untuk mengamankan kaum muslimin. Ya, saya pernah waktu itu masih belum nikah dulu di Bogor, ya. Karena ketika itu masih bebas lah, enggak ada pikiran ya. Ke Bogor, ya naik kereta. Ke Bogor naik kereta. Mau ke mana? Mau ke Kebun Raya Bogor. Sekitar jam seginian lah, siang-siang gini, menjelang siang. Ya, anda jalan dari stasiun Bogor ke Kebun Raya itu. Ya. Jalan di pinggir jalan itu, anda lupa di mana ya. Pokoknya di trotoar lah. Ada orang gila. Dia tidur di pinggir jalan pas dan maaf ini ya dibuka kemaluannya laki-laki. Ini adza atau apa? Adza ini namanya. Walaupun orang itu kalau nginjek enggak bakal aduh enggak bakal gitu. Jadi adza itu bukan definisi duri enggak, bukan itu aja. Segala yang mengganggu atau menyakitkan di jalanan. Nah, kemudian kita enggak mungkin dong kita pungut itu orang, berat, ya. Kita bangunin enggak bakal bangun. Kita bangunin terus belum man rabbuka gitu kan. Nah, masyaallah. Nah, ya, setelah itu anak-anak lihat daun besar. Anak lihat daun besar, tak tutupin. Anak balik lagi situ, tak tutupin. Orang pada lalang. Orang pun ya latar enggak berani ganggu ini dia. Ya. Anak tutupin tuh kemaluannya. Karena enggak mungkin anak pakein celana gitu kan, enggak mungkin. Anak juga nutupin sambil enggak ngeliat tentu saja. Enggak tega anak melihat. Enggak tega terhadap diri anak tersiksa kalau ngeliat. Masuk. Anak tutupin. Anak jalan sebentar, baru berapa langkah? Dia buka lagi. Emang sengaja nih orang. Beneran ini terjadi. Entah Bogor kok kayak gitu gitu. Ya. Lebih-lebih Jakarta ya. Jakarta afroh ya, lebih parah ya. Katakanlah itu apa tadi? Adza. Nah, adza berarti apa? Sesuatu yang tidak mengenakan bukan? Nah, itu tafsiran ketiga untuk ini. Bahwasanya mahid yaitu waktu haid itu sesuatu yang tidak enak. Tanya perempuan, mana yang lebih bikin happy, pas haid atau pas lagi enggak haid? Ya pasti enggak haid lah, kan? Tapi tiga tafsiran ini semuanya insyaallah sahih, ya benar, karena sesuai dengan realitanya dan sesuai dengan pemahaman bahasa. Berarti penafsiran pertama, adza yaitu darahnya kotor. Penafsiran kedua, adza karena itu berpenyakit. Kalau misalnya dijima atau dengan jima yang sampai kemaluannya bertemu. Atau pemahaman ketiga, adza itu sesuatu yang tidak enak. Bagi siapa? Bagi perempuan itu. Ya, katakanlah haid itu adalah kotoran atau masa itu masa berpenyakit atau masa yang tidak enak, ya. Dan karena sebab itulah, karena sebab itu adalah adza, fa'tazilun nisaa fil mahid. Fa'tazilu nisa'a fil mahid. Maka i'tazilu. I'tazilu artinya apa? Jauhkan diri dari an-nisa, perempuan, fil mahid. Al-mahid di sini maknanya di waktu atau masa haid. Ya. Mahid tadi artinya apa, ikhwan? Ana ulangi. Mahid artinya apa? Tempat haid atau waktu haid. Tempat haid di mana? Ya di rahim dan kemaluan itu. Ya, paham? Waktu haid kapan? Iya, waktu rutinnya dia. Atau bagi yang acak-acakan waktunya enggak rutin, ya pokoknya di waktu haid lah keluarnya air itu, keluarnya darah itu. Pahami makna fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka i'tazilu yaitu i'tazilu asingkanlah. Asingkanlah, tinggalkanlah, jauhkanlah diri dari wanita di waktu haid. Itu kan maknanya sih gitu. Tapi ikhwan, antum harus pahami dengan benar. Ya. Kalau antum pahami sesuai yang terjemahan di sini, nanti salah paham. Jauhkan diri dari wanita di waktu haid berarti istri antum asingkan gitu. Kasihan, masya Allah, udah kayak gitu ya. Udah gitu punya anak lagi. Ya, rewel anaknya, masya Allah. Kembar, masya Allah. Udah gitu kerja lagi, Allahu Akbar. Terus kita main ikhwan laki-laki, ngopi di rumah, na'udzubillah. Nah, maknanya bukan gitu. Istri lewat, lagi haid dia. Gak gitu juga, kasihan, masya Allah. Sakit hati banget itu. Ya kan? Bukan itu maknanya. Inilah hati-hati dalam memahami ayat Allah Ta'ala. Ya. Memang ayat Allah Ta'ala mudah dipahami, tapi mudah ini kan relatif. Bagi sebagian orang ini sangat mudah, bagi sebagian orang ini bisa disalahpahami. Karena orang-orang Yahudi, bahkan musyrikin atau siapapun yang kufar dulu, ketika ada perempuan terkena haid atau datang bulan, itu diasingkan. Ya. Dan itu tidak boleh. Islam enggak mengenal itu. Nah, tapi ini ngomongnya kayak gitu. Benar, makanya pahami ayat baik-baik ikhwan. Ya, pahami baik-baik. Tapi belum ada jelaskan ini. Antum bisa paham, cuman mungkin belum bisa menjelaskan gimana, ya. Pertama, masalah i'tizal. Pakai za bukan pakai da. Itu i'tidal, ya. Pakai za, i'tizal, mu'tazilah. Artinya apa i'tizal? Mengasingkan, menyendiri, memisahkan diri, ya. Oke? Okay? Makanya di sini menjauhkan diri, ya. Yang dijauhkan siapa? Perempuan. Baik, perempuan, tapi di sini ada fil mahid. Al mahid ini bisa dua makna kan tadi? Waktu haid atau bagian yang ada haidnya. Paham itu? Gimana Rafian? Paham? Fahim tentang Rafi? Paham? Mahid artinya waktu atau tempat haidnya, kemaluan, daerah kemaluan. Oke? Okay? Udah paham itu ya? Disuruh diasingkan oleh Allah Ta'ala, perempuan. Tapi sebenarnya tadi kita bilang, bukan bermaksud kita jauhkan perempuan itu dari pandangan kita. Ya. Tapi tinjau dari al-mahid ini dan tafsirkan dengan benar. Kalau al-mahid antum maknai sebagai waktu haid, maknanya adalah isna'u kull shay'in illa nikah, kata Rasulullah SAW. Gimana itu maksudnya? Isna'u kull shay'in illa nikah. Isna'u, buatlah, lakukan segala sesuatu terhadap istrimu illa nikah, kecuali nikah. Artinya apa di sini? Nikah di sini bukan makna yang anda sebutkan di definisi di kajian fikih nikah itu, bukan. Waktu itu kan anda sebutkan nikah itulah akdun yatadammanu ibahata istimta'il zaujain biwajhin syar'iyyin, yaitu suatu akad yang membolehkan, ya, istimta, enak-enakan antara suami istri, ya kan, dengan cara syar'i gitu kan. Yang dimaksud kata Rasulullah, isna'u kulla syai'in illa nikah, lakukan segala sesuatu terhadap istrimu pas masa haid kecuali nikah, itu bukan maksudnya nikah akad, bukan. Yaitu maksud dari nikah di sini apa? Istimta, jima. Jima yang dimaksud adalah melakukan itu di kemaluannya. Itu yang dilarang. Paham? Di waktu haidnya istri kita nih, ya, boleh enggak meluk? Boleh. Oh, tapi Pak, tazilun nisa' fil mahid. Jauhkan diri dari wanita. Ya, misalnya istri antum, "Mas, aku butuh, ya, butuh rangkulan, butuh pelukan, butuh sandaran," gitu kan? Alafu ya. Afwan, fa'tazilun nisa' fil mahid. anti, ya, menyendiri aja, ya. Anak-anak anti-anti untuk sekarang. Nanti kalau misalnya udah selesai hanya fadl, baru ngomong ke anak. Gak bisa gitu. Yang dimaksud di sini jauhkanlah bagian itu di waktu haid. Ya, karena di antara makna mahid adalah tempat. Jadi yang diasingkan adalah tempat itu di waktu tertentu, itu waktu haid. Berarti boleh pelukan dan boleh menikmati di antara puser, boleh menikmati di menikmati istri, ya, di seluruh tubuhnya kecuali antara pusar dan paha, maksudnya bagian-bagian sinilah. Itu jangan. Cuma sekedar untuk mencium pahanya enggak boleh. Enggak, jangan, tinggalkan, jauhi itu. Fa'tazilun nisa fil mahid, itu maknanya. Ya, tinggalkan bagian situnya di waktu yang haid. Ataupun selainnya fadhol, silakan. Kata Rasulullah, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan apapun yang kamu mau kecuali satu doang. Yaitu melakukan sesuatu untuk bagian yang itu. Tempat yang itu, ya. Tapi faham? Insyaallah. Rafi faham? Masyaallah. Udah antum jadi orang berilmu insyaallah, ha. Dan semua dari antum semuanya. Baik. Jadi makanya dalam tafsir Al-Aisar, fa'tazilun nisa'a fil mahid, maknanya tinggalkan menggauli wanita yang sedang haid. Menggauli di sini maknanya adalah menyetubuhi, di sini maknanya adalah, ya, bermain-main di bagian yang di sana tempatnya haid. Ya, antara pusar dengan atas lutut, paha dan seterusnya. Ya. Baik. Pertanyaan berikutnya ikhwan dan juga akhwat. Ini saya ana enggak bermaksud vulgar, tapi ini ilmu, ya. Bagaimana dengan maaf bokong belakang? Boleh atau tidak? Ya, boleh atau tidak? Ana enggak bilang boleh atau tidak mewatok. Mewatok itu memasukkan kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan. Watok itu istilah watok. Ya, nanti berkali-kali bilang watok, antum harus tahu. Ya. Bukan mewatok, bukan. Tapi kita beristimta. Apa istimta? Enak-enakan gitu, menikmati bagian belakangnya perempuan tanpa watok, tanpa memasukkan kemaluan ke belakang. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Walaupun tanpa helai pakaian, asalnya boleh. Boleh. Tetapi ketika itu ditakutkan bakal membuat penasaran dan seterusnya, jangan. Terutama di masa-masa haid. Ya. Karena nanti akan apa? Tertarik. Wah, nih nanggung. Laki-laki kan kalau udah birahinya ini, oh, udah enggak bisa ditahan. Bisa tertekan itu. Bisa apa, gak masuk kerja, bisa lemes, habis itu gak mau, bisa kayak gitu. Makanya jangan, jauhi, makanya jauhilah bagian itu. Tapi kalau belakang sebenarnya lebih ringan, maksudnya, karena itu bukan tempat haid. Ada perempuan haid di belakang? Gak ada. Ya kalau lihat belakang gak ada. Taib. Nah, fa'tazilun nisa'a fil mahid. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ, dan janganlah kalian mendekatinya, ya, itu makna letterlek, makna harfiah, janganlah kalian mendekati mereka sehingga mereka suci, atau sebelum mereka suci baru dekati. Nah, makna taqrabu di sini, mendekati di sini maksudnya, wala taqrabu jima'ahunna. Jangan kalian dekati, menjima', perbuatan jima' terhadap perempuan-perempuan itu. Ya, jangan dekati perbuatan jima' terhadap maksudnya jima' di sini apa? Memasukkan kemaluan ke kemaluan perempuan. Itu makna jima' maksudnya di sini. Maksudnya tafsiran ini, ya. Tapi kalau sekadar misal mencium leher atau lainnya, boleh tidak? Boleh. waktu haid boleh, enggak masalah. Tapi itu kan mendekati jima. Oh enggak, yang dimaksud mendekati jima adalah mengorek-ngorek antara pusar dengan ini. Maksudnya mengorek-ngorek ini ya. Maksudnya membukanya atau dan seterusnya lah, enggak usah dijabarkan ya, antum tahu. Gitu ya. Pahami baik-baik, ikhwan. Jangan sampai nanti salah paham. Karena ini hukum. Jangan kalian mendekati perbuatan jima mungkin dengan cara bukain celananya atau gimana, enggak, jangan. Tetap itu harus dah. Dan perempuan juga harus menahan. Suamiku jangan. Kata Allah Taala, wala taqrabuhunna hatta yathurna. Masya Allah, ini istri luar biasa nih. Ya, ada di antara akhwat kayak gitu kepada suaminya, masya Allah. Oh, suaminya masuk, masya Allah, istriku lebih alim dariku. Ya. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, sampai mereka ini suci. Taib. Apa yang dimaksud suci di sini? Selesai, berhenti haidnya, darah haidnya berhenti, gitu maksudnya. Taib. Tapi sebentar, tetap tidak boleh antum jima sebelum dia mandi. Ya, tunggu dia mandi dulu. Ya. Oke. Emang statusnya sudah suci dari darah haid, tapi karena belum mandi maka belum boleh sholat, walaupun wajib sholat, dan belum boleh dijimai walaupun diizinkan untuk dijimai karena sudah apa? Sudah bersih. Maksudnya sudah bersih, inqita'ud dam, sudah terputus darah haidnya. Baik zahirnya dia karena rutin atau karena memang benar-benar sudah tidak terlihat lagi sisanya. Oke. Kif wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Jangan menyetubuhi sampai darah haid mereka berhenti. Ya, kalau dalam tafsir Al-Aisar mengatakan para ulama sepakat bahwa bagi perempuan ada tiga hukum jika ia melihat darah yang mengalir dari kemaluannya. Jika darah itu hitam dan hangat yang bercampur dengan warna kemerahan, maka itulah darah haid. Diharamkan bagi dia untuk berpuasa, sholat, dan diharamkan untuk menyetubuhinya. Ia wajib mengqadha puasa dan tidak mengqadha sholatnya. Waktu haid yang paling lama adalah 15 hari. Ini bagi banyak para ulama. 15 hari paling lama kata mereka. Ya, tapi sebagian, ada beberapa ulama yang mengatakan tidak dibatasi. Di antaranya Syekh Utsaimin. Ya, tidak dibatasi. Mungkin kalau minimal juga tidak dibatasi. Oh ya, tidak dibatasi. Selama dia melihat itu darah dan dia tahu itu darah haid, terus saja. Itu bagi sebagian ulama. Tapi jumhur mengatakan 15 hari paling lama. Dan waktu paling pendeknya tidak ada batasannya menurut pendapat yang sahih. Maksudnya tidak ada batasannya paling pendek apa? Ya baru berapa jam doang, habis itu enggak pernah lagi, enggak lagi, enggak keluar lagi, maka dihukumi zahirnya karena udah enggak lagi terputus, enggak nyampe sehari. Maka dia terputus. Maksudnya dia suci lagi mandinya. Waktu suci yang paling cepat, waktu suci. Waktu suci berarti waktu bebas dari haid. Yang paling cepat adalah 15 hari. Maka sempurna 1 bulan untuk suci dari haid. Ala kulli hal. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu dalam footnote tafsir Al-Aisar. Kita lanjutkan di ayat, ikhwan dan akhwat sekalian. Tapi ini yang 3 potongan pertama. Ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas insyaallah. Jelas. Kita lanjutkan. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Fa idza tatahharna. Ya, dan jika mereka itu wanita-wanita itu tatahharna, telah suci. Ya. Ini dengan dua syarat. Tatahur di sini maknanya dengan dua syarat, yaitu telah suci dari haid, maksudnya telah berhenti darahnya, dan yang kedua telah mandi. Maka barulah ketika dua itu telah terrealisasikan, yaitu apa? Dua itu yaitu telah berhenti darahnya dan yang kedua telah mandi haid. Fa'tuhunna, maka bolehlah kalian campurilah mereka itu, datangilah mereka itu. Lihat di sini, min haitsu amarakumullah, di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Perhatikan baik-baik ikhwan sekalian, di sini banyak pelajaran sebenarnya. Jika sudah suci dengan syarat apa? Sudah mandi juga. Bukan ya sudah putus nih ya. Mas, udah putus nih. Udah putus, udah apa namanya? Udah berhenti darahnya. Masya Allah langsung. Enggak. Mandi dulu. Mandi ya. Maka fa'tuhunna. Maka campurilah mereka, yaitu datangilah dia, perempuan-perempuan itu. Maksudnya jima'i perempuan itu. Ada dua pelajaran besar ikhwan. Pelajaran tentang uslub Qur'ani. Uslub Qur'ani berarti metodologi kalimat Qur'an. Style balagho dan sastra dalam Al-Qur'an. Ya. Itu ada dua pelajaran di sini kita dapatkan dari kalimat fa'tuhunna. Pertama, kerap kali Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan tentang perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan itu dengan lafal-lafal yang tidak langsung. Ya. Saya ulangi, ana ulangi. Kerap kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau mengungkapkan perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan tidak dengan langsung lafal memasukkan kemaluan laki-laki, enggak gitu. Tapi dengan lafal-lafal kinayah, singgungan, sindiran tidak langsung. Seperti fal'ana bashiruhunna, maka sekarang jima'i bashiruhunna. Sekarang fa'tuhunna, maka datangkanlah itu. Ya. Datanglah kepada mereka gitu. Maksudnya datang di sini bukan datang gini doang, datang gitu. Bukan itu. Tapi maksudnya di sini silakan nikmati itu jima. Lakukan itu, perbuatan itu terhadap mereka para perempuan. Ya. Itu yang pertama, pelajaran pertama tadi apa? Kerap kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perbuatan memasukkan jima seperti ini kemaluan dengan kemaluan lainnya itu dengan kalimat yang tidak langsung. Ya. Baik. Kemudian, pelajaran kedua ikhwan sekalian berkaitan dengan usul fikih juga. Yaitu apa? Bahwasanya al-amru ba'dal hadri yufidul ibahah. Al-amru ba'dal hadri yufidul ibahah. Apa artinya? Perintah setelah larangan berkonsekuensi pembolehan atau pengizinan, ya, allowing. Apa tadi mana? Al-amru ba'dal hadri yufidul ibahah. Ya, ini kaidah ikhwan. Kaidah. Kaidah usuliyah, kaidah usul fikih. Ya. Bagi thalibul ilm ini kaidah yang sangat penting. Perintah setelah larangan itu menunjukkan bukan diwajibkan, tapi diizinkan. Contohnya ini. Jangan dekatin perempuan-perempuan, jangan jima'in perempuan-perempuan itu. Ya. Itu kan larangan, tapi setelahnya ada perintah, tapi kalau misalnya udah selesai masa ini udah suci, maka lakukan. Ini bukan berarti wah langsung lakuin gitu. Enggak harus. Ini hanya pembolehan, allowing. Jadi sebelumnya kan pelarangan. Contoh lain kata Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dahulu aku larang kalian untuk ziarah kubur. Maka ziarahlah. Perintah dari Rasulullah SAW itu menunjukkan apa? Bukan wajib, tapi menunjukkan apa? Pembolehan, pengizinan. Setelah sekarang sudah diizinkan dan bahkan menjadi syariat yang disunnahkan untuk setiap muslim untuk ziarah kubur. Adapun untuk perempuan ziarah kubur ini khilafiyah masalah. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, tapi dengan kadar yang jarang. Kalau sering terkena laknat, karena dalam hadis Nabi SAW, la'ana la'anullah zawaratil qabr, yaitu para perempuan yang suka atau sering bolak-balik ziarah kubur, itu yang dilaknat. Wallahu ta'ala alam. Kalau ana lebih condong kepada pendapat yang membolehkan tapi jarang. Masalah jarang juga kadang relatif. Ya. Tapi jarang di sini, pokoknya memang perempuan ini jangan disering-seringin lah. Kita secara uruf kita tahu lah perempuan kok sering, jangan disering-seringin. Dan memang kayaknya memang jarang perempuan yang sering ziarah kubur ya. Iya, apalagi sendiri ziarah kubur, merinding sendiri itu ya. Iya, serem. Iya, setan-setan pada suka gitu. Oke, hati-hati. Tadi apa berarti perintah setelah larangan? Kita tahu kan kaidah usul fikih lainnya yang masyhur, al aslu fil amri al wujub. Al aslu fil amr yufidul wujub, yaitu asal dari perintah itu apa? Pengwajiban. Ya, contoh misalnya Khalid diri. Apakah Khalid bilang, ah, antum mah enggak nyuruh diri tapi paling sunnah ini enggak wajib. Enggak, diri. Perintah kan? Oh, enggak, ini boleh-boleh aja diizinkan. Anda bilang diri. Berarti kan wajib gitu kan. Asal dari perintah itu harus dilakukan, ya kan? Asalnya begitu. Kecuali kalau ada qarinah atau indikasi atau dalil lain atau bukti yang membelokkan asal makna pengwajiban menjadi selain wajib, yaitu mungkin sunnah atau apa namanya, boleh. Misalnya kata Rasulullah, u'ful liha, biarkanlah, tinggalkanlah jenggot. Tinggalkan di sini jangan maknanya tinggalkan Indonesia, potong tinggalin, bukan itu maksudnya. Yaitu apa, biarkan dia tumbuh, biarkan jenggot itu tumbuh. Baik, perintah bukan? Perintah. Al-aslu fil amri al-wujub. Asal dari perintah adalah wajib. Kecuali kok ada dalil yang membelokkan dari wajib ke sunnah atau ke mubah. Ada enggak dalil lain yang menunjukkan bolehnya mencukur jenggot? Ternyata enggak ada. Enggak ada. Enggak dikenal dari riwayat sahabat nyukur jenggot. Enggak ada. Ngerok sini, enggak ada. Ya. Maka ini tetap pada keasliannya itu wajib. Nah, adapun di kasus ini sebelumnya dilarang, tapi kemudian ada perintah. Perintah setelah larangan itu bukan berarti wajib, bukan, tetapi diizinkan. Ya, ibarat misalnya ada bilang ke antum, ada ikhwan terlambat misalnya. Kif, stop, jangan masuk. Jangan masuk misalnya. Tapi dia diri terus, diri antum, jangan masuk. Diri itu. Ya, sampai hampir pelajaran pas sesi tanya jawab, fadol, Mas. Masuklah antum. Ini perintah kan? Perintah. Tapi harus enggak dia masuk? Enggak harus. Ini karena maknanya apa? Diizinkan untuk masuk. Masuk antum sini. Fadol, masuk. Masuklah. Dia ngambek. Enggak mau masuk. Enggak mau masuk. Kenapa antum? Enggak mau masuk. Antum ngambek? Enggak, karena al-amru ba'dal hadri yufid al-ibah. Ya, karena perintah setelah larangan itu bukan berarti wajib. Anda enggak merasa berkewajiban untuk masuk ke majelis antum. Karena ini ibah, pembolehan saja. Berarti kalau diperbolehkan, berarti boleh Anda juga enggak ikut, enggak apa-apa. Anda maunya diri aja di sini. Begitu ya? Baik. Kemudian fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka setubuhi mereka pada kemaluannya ketika mereka sudah suci dan bersuci. Sudah suci kemaluannya dan sudah bersuci statusnya, gitu. Maksudnya sudah bersuci, mandi ya, mandi haid ya. Baik. Kemudian ada di sini kasus di dalam tafsir Al-Aisar. Apakah istri dari ahlul kitab? Anda sudah pernah bilang boleh kita menikahi perempuan Yahudiyah atau Nasraniyah dengan syarat perempuan itu afifah, yaitu soleh, bagus ya, di agamanya, enggak berzina dan enggak kayak gitu ya, enggak kayak sekarang ya. Boleh. Tapi kalau misalnya istri ini Yahudi misalnya, naudzubillah ya, Yahudi ya. Boleh dipaksa oleh suaminya untuk mandi dari haid dan nifas. Apakah istri dari Alkitab boleh dipaksa untuk suaminya untuk mandi dari haid atau nifas? Maka saya memandang suami boleh mendorong, yaitu menganjurkan untuk melakukan itu tanpa memaksanya, karena tidak ada paksaan dalam agama dan ia tidak beribadah dengan cara itu. Paham enggak maksudnya? Misal antum punya istri ya, istri paling akhir lah, istri keempat dari kalangan Yahudi ya. Setelah kita misalnya ya orang Yahudi ya, ya udah berhasil ditumpas, ya tinggal perempuannya doang, ya kan kita enggak membunuh perempuan ya. Ya lumayan lah dia jadikan budak atau jadikan apa kan. Ya. Kemudian beberapa dikirim ke Indonesia. Nah, antum dapat ya. Antum dapat ini jadikan istri. Boleh enggak? Boleh. Dia bagus-bagus agamanya. Diajak Islam tapi enggak mau. Berarti bahlul berarti. Bagus tapi bahlul gitu kan. Maka boleh kita nikahi. Sah enggak akadnya? Sah. Walinya siapa? Ya walinya kalau orang tuanya udah mati enggak mungkin dibangkitkan. Dan kafir juga wali. Dan kalau walinya bapaknya masih hidup, Yahudiyah juga enggak boleh jadi wali. Udah pernah bilang tuh. Enggak boleh wali itu enggak boleh kafir walaupun soleh kafirnya. Dan memang enggak ada kafir yang soleh sebenarnya. Ya kan? Maka enggak boleh itu bapaknya Yahudi misalnya. Tetap enggak bisa. Nah. Walinya siapa? Ya udah hakim. Ya, kalau dia enggak punya keluarga yang muslim. Hakim ya KUA ya orang KUA misal walinya. Kita nikah sama dia. Ya. Nah, kemudian nanti di waktu kapan gitu ya dia haid. Nah, setelah haid ya kita suruh selesai darahnya selesai kata dia. Ya udah, taib. Ightasli, mandilah kamu. Ya, saya udah lama nih ya. Mandi kamu. Ha? Oh, mandi ngapain? Itu namanya mandi haid. Ana ajarkan, mandi haid itu gini. Atau ini rekaman tafsir ini antum kasih ke dia. Nanti dia tahu caranya. Nah, kemudian tapi di syariat kita enggak ada kayak gitu, Mas. Ya. Kayak itu orang Yahudi ngomong kayak gitu tuh, pakai bahasa Ibrani ya. Enggak ada syariat itu, kita enggak mandi-mandian. Langsung aja kalau mau kayak gitu, fadol silakan. Suami di sini dikatakan di sini boleh mendorong untuk dia mandi, menganjurkan, dorong mandi ya. Ya, tanpa memaksanya. Kenapa? Karena tidak ada paksaan di sini. Dia enggak mau mandi ya udah. Berarti boleh enggak suami melakukan jima? Ya, di sini kalau menurut Syekh Abu Bakar diperbolehkan. Yang penting dibersihkan dulu ininya gitu. Ah gitu ya. Tapi ya kalau itu terjadi ya, yang mudah-mudahan enggak terjadi, repot ya soalnya. Baik, kemudian fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, yaitu setubuh mereka pada kemaluannya. Ya, karena udah available, udah siap gitu kan. Nah, ketika mereka sudah suci dan bersuci. Nah, kemudian innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah taala mencintai orang-orang yang sering bertaubat. Nah, kalau diterjemahkan cuman orang-orang yang taubat gitu aja. Kurang. Tawab itu artinya rutin bertaubat, rajin bertaubat, sekaligus sering melakukan kesalahan. Iya, wajar manusia sekali sering melakukan kesalahan, ikhwan. Kata Rasulullah SAW kan kullu bani Adam khatta. Setiap dari anak Adam khatta, bukan disebut mukhti atau khati, tapi khatta dengan mubalaghah, menunjukkan sering sekali berbuat kesalahan. Itu manusiawi. Tapi tetap ada solusinya, yaitu wa khairul khotta'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang sering bersalah adalah at-tawwabun, yang sering bertaubat. Wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha. Turutkanlah setelah berbuat buruk dengan hasanah, kebaikan itu taubat atau istighfar. Maka insyaallah akan hilang itu keburukan itu dengan izin Allah taala. Ya, selama benar-benar ikhlas taubatnya ya, dan menunaikan syarat-syarat taubat. Ya gitu ya. Jadi tawabin di sini maknanya adalah orang-orang yang sering bertaubat, bukan sekedar orang-orang yang taubat saja, sering bertaubat. Apa itu ciri-cirinya? Sering istighfar. Kalau dia melakukan kesalahan, cepat istighfar habis itu. Walaupun nanti besoknya lakuin itu lagi, tapi dia enggak niat untuk melakukan itu dari kemarin. Ya. Ya, antum melakukan kesalahan hari ini, kesalahan yang sama misalnya. Astagfirullah, tadi salah. Oh, besoknya kegoda lagi. Astagfirullahaladzim, kegoda lagi. Ntar seminggu lagi, kegoda lagi. Ini bagus, maksudnya bagus. Hal seperti ini, inilah manusia, gitu kan? Inilah manusia. Kalau yang kayak gini nggak diampuni taubatnya, wah itu kita hancur kita. Nggak ada yang benar berarti dari kita, nggak. Karena kita tuh pasti bisa terjatuh di lubang yang sama. Walaupun memang idealnya muslim tidak terjatuh di dua lubang, di satu lubang yang sama dua kali atau lebih terutama, tetapi itu idealnya. Tapi kenyataannya, ya antum tahu sendiri gitu kan. Kita lihat diri kita masing-masing. Kemudian wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah taala mencintai orang-orang yang bersuci, yang bersih, baik bersih maknawi dari kesyirikan atau akhlak buruk, ataupun bersih materi dari najis dan hadas. Ya. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Nisa'ukum harthul lakum. Nisa itu jamak dari niswah. Ahsan. Hah? Iya benar kan? Apa jamak dari insan? Kalau gitu semua dari kita perempuan dong. Hah? Hah? Enggak, mar'ah itu beda sama nisa. Mar'ah itu adalah muannasnya untuk imri atau imro atau imru atau umru. Ada imro'ah, ada imr. Imro, imri, ya. Beda itu. Imri itu individu saja. Imro'ah perempuan juga. Tapi jamaknya mar'at, mar'at itu jarang. Kalau misalnya nisa, jamak dari niswah. Dan biasanya disebut nisa ketika sudah baligh. Ya. Ya. Tapi boleh enggak perempuan dinamakan anisa? Boleh. Sebagaimana laki-laki boleh dinamakan rijal. Banyak laki-laki guru ana Ustaz Rijal, Ustaz Rizal apa itu? Sebenarnya salah, kan itu Ustaz Rijal. Ustaz Rijal itu jamak dari rajul. Ya kan? Nisa jamak dari niswah. Sah atau tidak nama tersebut? Sah. Enggak apa-apa. Walaupun jamak itu sekedar bahasa, tapi makanya ikhwan, antum kalau namain anak harus ngerti bahasa dulu atau konsultasi dulu lah. Ya. Karena nisa ini artinya gadis-gadis, perempuan-perempuan. Jamak rijal artinya perempuan-perempuan. Ya kalau udah gede mau diubah enggak susah juga, dan memang nama itu udah cocok untuk perempuan, nisa gitu. Ya, dibandingkan niswah lebih enak namanya nisa. Ya. Daripada rajul lebih enak namanya rijal, ya kan? Panggilnya jal-jal gitu kan. Kalau rajul jul-jul, panjul gitu kan. Gak enak. Eh, kita kayak gitu tuh. Kita suka-suka aja nyingkat-nyingkatin, ya. Nama-nama orang panggilan dokter dipanggil dok, padahal dokternya suka gonggong gitu kan, ya kan? Hey, ada misalnya sebagian tuh ana beberapa ibu-ibu yang manggil touch itu. Ya, touch screen jadinya, ya, Masya Allah. Touch, ngapain pakai ada kayak apa namanya? Idukom kayak gitu, ngapain? Tapi kemudian nisa hukum harthul lakum, wanita-wanita kalian, ini maksudnya nisa ini, nisa kan perempuan ya, semua perempuan yang dibalik tirai itu pun perempuan semua, nisa semua itu, ya nggak ada yang rijal pakai cadar, Masya Allah itu susah, kelihatan banget jalan-jalannya, tapi niswah semua, nisa semua nih. Tapi apakah itu semua nisanya antum? Bukan itu yang dimaksud. Apakah antum punya anak perempuan 3? Ini yang dimaksud nisa hukum, bukan itu. Nisa di sini ada zaujat, istri-istri kalian. Nah, istri-istri kalian adalah harf. Apa harf? Ladang. Ladang di sini maksudnya ya tempat untuk melahirkan anak-anak. Benih-benihnya antum masukkan ke tanah itu. Antara Allah yang akan merawatnya, gitu kan? Masya Allah. Antum, ana pernah berpikir tuh, petani-petani ya. Tapi kok antum pernah ke sawah, ikhwan? Ke sawah malam-malam lah, coba lihat. Merinding antum. Merinding bukan karena takut setan, karena kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau misalnya siang kan biasa ya, ngelihat balong-balong yang cetek misalnya. Antum bukan balong yang nggak kelihatan dasarnya. Cari kolam balong tempat ikan gitu maksudnya apa sih ini kolam ya kolam ikan buat pertanian lah gitu ya yang ada ikan-ikannya kemudian cetek lah seginian airnya gitu ya. Ana pernah itu ya berapa malam tuh ana bolak-balik ke tempat-tempat itu gelap-gelap tuh nggak ada lampu nggak ada apa ya ngeliatin pakai senter ya senter yang di sini tuh atau senter HP ana perhatiin itu Masya Allah indah banget kehidupan mereka tenang ya. Anda ngelihat yuyu ya, tahu yuyu? Kamu ya, yuyu apa ya? Tahu yuyu? Ya? Yuyu ya? Orang Jawa yang tahu yuyu itu. Ya itu bahasa Inggris dijawakan. Ya itu kamu ya. Itulah yang binatang yang jalan itu kalau nggak mundur nyamping. Ya. Jadi kalau untuk demo nggak bisa dia. Ya. Nyamping terus jalannya. Apa dia ya? kita gibahin dia. Nah, itu kepiting, ada kepiting, ada udang, nyala udangnya, masya Allah. Padahal itu udang tambak biasa itu, ya, bukan udang yang sengaja dipelihara, tapi Allah takdirkan ada di situ. Itu nyala itu di malam hari itu, di air tuh nyala, wah, berwarna gitu. Terus ikan-ikannya, ya, terus ada ular lewat, ngeliatin anak-anak, prototin dia kan, iya. Nah, itu masya Allah tuh lihat kehidupan kayak gitu. Kemudian di sawah tuh lihat, belut-belut ya. Dengan sensitifnya mereka gitu, dan ikan-ikan cere yang kecil-kecil, dan Allah Subhanahu Wa Taala merawat itu, akar-akar itu, masya Allah, itu semua Allah yang rawat, Allah pelihara, dan Allah titipkan dengan malaikat-malaikat yang menumbuhkan, dengan izin Allah menumbuhkan apa, tanaman-tanaman itu, masya Allah, semua itu ada pengurusnya, Subhanallah, ya kan? Ya, itu harf ladang tuh. Kita ini diperintahkan untuk apa? Kasub doang, usaha, usaha aja. Sementara hasilnya Allah lah yang akan menjamin. Ya kan? Ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang ada di ini Allah yang menjamin rizkinya. Ya. Dan tidak akan mati seseorang illa wa ma tamutu nafsun illa tastakmil rizquha. Enggak bakal mati seorang jiwa, satu jiwa, kecuali telah Allah Ta'ala sempurnakan rizkinya. Masya Allah. Dan ini termasuk rizki itu istri, istri itu rezeki, masya Allah. Lebih banyak rezekinya, insya Allah. Ya. Nah, ini istri rezeki, maka itu ladang kalian, gitu kan? Kata untuk ikhwan ya, itu ladang kalian. Nisa'ukum harthul lakum. Kemudian gimana prosesnya? Pernah nggak kita mikirin, wah, oh, nanti gimana anaknya bentuknya ya? Aduh, ah, jangan sampai bentuknya kayak tetangga. Nah, kayak gimana kayak tetangga sih? Nanti bentuknya jangan sampai kayak kamu, harus kayak saya. Itu nggak bisa kayak gitu. Ya itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti putih apa hitam ya, aduh jangan sampai kayak istri saya hitam, istri saya biasanya kalau istrinya maaf ya kurang bagus warnanya ya, maksudnya laki-laki lebih putih, itu kesian istrinya nantinya ya, makanya pakai cadar abis itu ya, supaya nggak dilihat sama orang-orang ya, pakai cadar full ya, ya kadang-kadang itu minder, kesian ya. Apalagi kalau suaminya sering nyebut kekurangannya ya. Duh jangan sampai nanti anak kita ya kayak kamu kulitnya. Ya Allah, itu nyakitin banget tuh. Ya. Nyakitin banget, kasihan itu ya. Tapi itu jadi cocok tanam di situ. Dikiaskan di sini seperti apa? Seperti tanah. Subhanallah. Ya. Yang mana ketika udah proses kayak gitu, udah kita melakukan jima, itu tinggal tawakal ila Allah. Biar Allah yang memproses itu dan menjaganya dan benar nanti. Itu selama 120 hari Allah lah yang memproses dan menjaganya. Gak ada makhluk yang menjaga, gak ada satupun. Ya. Ini kan disebut apa? Rahim. Dan walaupun rahim lembut, tapi ternyata ini keras. Maksudnya keras, aman sekali. Allah jaga, yang jaga Allah kok, gitu kan? Maka hati-hati antum kalau bisa di bisnis syaitan, nanti kita pengaruhin dia rahimnya. Ya, santet-santet itu, jangan percaya. Karena kalau percaya jadi. Gak usah percaya, walaupun memang tujuannya kayak gitu, jangan percaya. Itu semua takdir Allah Ta'ala, gitu kan? Tetap Allah jaga tuh rahim, Allah jaga, Allah pelihara. Nanti 120 hari Allah wakilkan dengan malaikat. Masya Allah, Allah kirim malaikat. Malaikat yang dikirim, ya. Bukan apa-apa, yang dikirim malaikat untuk meniupkan ruh, mencatat berapa hal di antara 4 hal yaitu rezekinya, apakah dia sengsara atau dan seterusnya. Subhanallah. Proses kayak gitu siapa yang takdirkan? Allah Ta'ala. Jadi kita tinggal usaha aja. Ladang tersebut biar Allah Ta'ala yang ngurus. Ntar tinggal jadinya aja. Tapi mungkin biayanya kita harus usaha gitu. Ya. Ntar mungkin penyakit ya. Sungsang. Dokternya menakut-nakuti ya. Dengan dalil hujah-hujah dokteriah gitu kan. Kita bingung kita. Kita mau membantah, kita gak punya malaka istihad untuk masalah dokter ini. Ya dokter, kamu salah dokter, bukan gini, kita gak tahu apa-apa, kita taklid aja, tapi dengan hati yang penuh curiga ini jangan-jangan dokternya ini memang pengen ujungnya sesar biar dapat duit banyak gitu. Ya, ujungnya sesar habis itu, ada yang normal, alhamdulillah yang normal, yang sesar alhamdulillah, semuanya ala khair insyaallah, ya, semuanya udah usaha, cari duit dan seterusnya, masya Allah, tinggal kita usaha, proses, Allah, hasil Allah yang akan jamin insya Allah. Kalau keguguran, takdir Allah Subhanahu wa Taala, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Alhamdulillah. Ya. Bukan malah ngutuk-ngutuk kalau misalnya enggak ini enggak itu. Ya. Taib nisa'ukum harthul lakum. Ya, ini tempat melahirkan anak-anak. Wanita diumpamakan dengan ladang. Ya kalian jangan marah. Ya, kok saya kita diumpamakan dengan tanah sih? Jangan gitu. Tanah kan diinjak-injak, jangan gitu. Insya Allah enggak diinjak-injak kok, ya. Ini yang mengumpamakan adalah pencipta kita semua gitu. Pasti ada hikmah yang besar. Ingat kita ini manusia ini sangat butuh sama tanah. Sangat butuh, ya. Dan semua makanan kita itu ujung-ujungnya juga dari tanah. Binatang, ya, binatang pun makan makanan yang ujung-ujungnya juga hasil dari tanah. Subhanallah. Ya, jadi masya Allah perempuan ini penting bagi laki-laki dan sebaliknya juga memang. Ya sebenarnya sebaliknya semuanya saling berkepentingan, gitu kan? Gak bisa hidup sendiri. Saya gak pernah kenal perempuan, gitu lah. Okay. Dan gak mau kenal perempuan. Ketemu ya ibunya, bu tolong bu gitu. Sini tetap aja perempuan, tetap di balik kesuksesan laki-laki. Apakah ada laki-laki lain? Oh itu masalah itu, ya kan? Ada perempuan pasti yang masih bujang, ya ibunya gitu. Malah saya heran kalau ada laki-laki sukses gak ada perempuan di balik itu. Ibunya gak pernah mensupport, gak punya istri juga. Ini baru, belum pernah ketemu saya. Kalau bisa pernah ketemu pengen tahu kok bisa gitu. Kok bisa? Karena memang masya Allah laki-laki sangat sangat butuh pada perempuan dan sebaliknya juga. Tapi laki-laki inilah yang memanage. Makanya kata Rasulullah SAW, istausu bin nisa'i khaira. Berbuat baiklah kepada perempuan. Nisa di sini umum perempuan. Baik makna umum kepada perempuan yaitu akhwat umumnya, enggak kita hardik. Ya. Maksudnya enggak hardik dengan seperti kita menghardik laki-laki. Ya, mendidik istri juga enggak kita gampar kayak kita gampar laki-laki waktu kita SD atau SMP. Enggak perlu pakai ini. Buak-buak sampai melengsong sini. Masya Allah. Nah, itu ada enggak laki-laki gitu? Masya Allah. Na'udzubillah kalau laki-laki gitu. Dhalim ya. Enggak boleh sampai kayak gitu. Ya Allah, anda pernah waktu di Salatiga dulu ya di pesantren ada seorang pedagang di pesantren Arab Yaman lah, keturunan Arab Indo ya. Itu dia masya Allah peminum ya peminum udah parah. Kalau udah minum sama warga kampung, suka main gaple, suka main apa, dagang di pesantren ya, di pesantren dulu ya. Itu ini bukan orang pesantren, bukan orang luar, tapi pengen deket-deket sama Islam gitu loh. Tapi kayak gitu jadinya, kemudian nyari istri. Nyari istri ya, hunting istri, nyari di pesantren. Pesantrenan dulu enggak ada perempuan, laki-laki semua, ya. Tapi di pesantrenan lupa pesantren apa. Pokoknya pesantren tahfir kalau enggak salah. Jadi nyari hafizah. Ya, peminum nyari hafizah. Nah, nyari kan seleksi ya, seleksi akhwat bukan seleksi alam. Nyari di pesantren ya, hunting dapat. Ada satu akhwat yang mau, ya, masih muda, ya. Ada satu akhwat yang mau dengan alasan insya Allah ini jihad, saya rela insya Allah, saya rela. Nah kemudian ya udahlah, rela tapi kurang teliti dalam masalah ini. Maksudnya akhwat ini hanya dengan alasan saya pengen insya Allah saya siap jihad di rumah tangga, tapi enggak melihat track recordnya laki-laki ini, ya. Atau kurang melihat, mungkin tahu cuman kurang lihat dan kurang respon dengan itu. Padahal itu penting gitu loh. Track recordnya dia nih. Karena track recordnya dia adalah minum khamer dan mudmin, yaitu biasa minum khamer. Dan dia nih hafizah, ini gak sekufu, ini gak bisa. Ibarat na'udzubillah antum nikah maaf dengan pelacur. Sama sekali gak sekufu, jangan. Gitu kan? Gak boleh. Ya sah dari nikahnya, tapi baik secara uruf dan secara syar'i nanti akan memberikan madorot yang besar. Tapi nanti dia taubat, tahu dari mana? Taubatnya nanti setelah nikah, jangan. Ini laki-laki pula, ya kan? Akhirnya nikah, masa apa yang terjadi ikhwan setelah nikah? Ya, setiap hari dimarahin tuh, istri dimarahin setiap hari, digamparin setiap hari sampai pernah giginya copot itu. Siapa yang copot giginya? Ana? Bukan, perempuannya itu. Ya, istri yang copot giginya, hancur maksudnya. Retak dia, ya, copot ocel apa ya, poi itulah. Sampai suatu titik akhirnya meninggal itu laki-lakinya, bukan karena dibunuh. Ya Allah Ta'ala yang takdirkan meninggal karena emang rusak itu hidupnya. Meninggal, kalau misalnya meninggal karena minum ya. Suruh Fatimah, naudzubillah. Akhlaknya buruk sekali. Tapi perempuan ini itu sabar terus, itu sabar. Karena kesabarannya meninggal mungkin itu, ya. Tapi kesian, masya Allah. Anak nggak tahu udah punya anak belum waktu itu. Tapi waktu itu ketika kita masih SMA belum ada anak. Tapi itu contohnya. Kemudian belum lama ini ada juga seorang akhwat yang dulu pernah ngaji juga di nyantren dulu udah lama, nanya tentang seorang ikhwan, ya, fulan ini gimana? Loh, kok nanya ke anak? Maksudnya ada anak lagi mau proses sama seorang fulan, ya, proses gitu. Oh, proses. Kok ke anak? Terus anak pengen tahu pandangan antum mengenai fulan ini. Kok ke anak? Anak nggak tahu siapa dia. Fulan disebutin namanya. Loh, anak kenal ini orang nih. Kok bisa? Maksudnya bisa matching gitu. Kok nanya ke anak gitu. Udah lama dia nggak nanya ke anak. Kok bisa ke anak nanyanya? Ya udah, karena emang ini karena maslahat dan bukan ghibah ini masalahnya. Maka anak tuturkan. Ini rajal muskilah. Maksudnya ada masalah dulu. Kita berusaha menutup aibnya, tetapi semua dari orang yang anak kenal nggak ada yang memandang dia positif. Akhlaknya, muamalahnya di tempat kerja dan anak tahu satu kerjaan dulu nggak ini nggak benar. Tapi itu urusan anti, mau ini apa enggak, anak siap ngasih kontak yang untuk menyebutkan sebenarnya dia itu bagus apa enggak, ada buktinya. Ya, masya Allah, kemudian bersyukur baru tahu ini karena memang ternyata ada track recordnya yang tidak bagus. Tapi ini penting, ikhwan, akhwat terutama, ya, untuk nanti kalau misalnya mau ta'arufan atau semacamnya, ya, track record masalah akhlak ini, kalau misalnya dilihat track recordnya udah lama dulu, ya, udah taubat, maka nggak masalah, insya Allah. Tapi kalau masih dan belum kelihatan ada perubahan, maka jangan, ya, terutama dalam masalah muamalah, ya, dalam masalah kedisiplinan, maksudnya masalah gimana dia bergaul dengan orang. Ya, sering berkhianat misalnya. Nah ini jangan, ya, karena nanti akan lihat akibatnya. Ini laki-laki masalahnya. Kalau udah terjerat jadi istri nggak boleh minta cerai tanpa alasan syar'i, ya. Dan nanti harus sabar, pahit-pahitan gitu loh. Ya, taip, itu wahai ladang, ya, wahai perempuan, ya. Karena bumi jika dibajak, ditanami akan menumbuhkan tanaman. Bumi kalau ditanam akan menumbuhkan tanaman. Wanita jika maaf disetubuhi akan melahirkan anak dengan izin Allah. Dengan izin Allah, ya. Anak di trans juga, ya Allah, anak ada ikhwan, ya, salaman, doain anak, tolong anak. Udah lama anak enggak punya anak. Antum menikah berapa tahun? 11 tahun. Masya Allah, qadarullah. Jadi ini punya anak itu nikmat, ikhwan. Walaupun memang berat bebannya atau biaya dan seterusnya, itu nikmat benar-benar. Antum nanti akan merasakan, insya Allah. Yang sudah merasakan, alhamdulillah, tentu sudah mengerti benar-benar, lebih paham daripada kita. Dan nanti akan merasakan, antum akan melihat punya anak itu, masya Allah. Antum, ikhwan, apa, pulang kerja, pulang dari tempat jauh, yang melihat anak antum nyambut itu udah semua keringat, semua kecapean itu hilang, masya Allah. Ya, bahkan kadang-kadang lebih kita rindukan daripada kehadiran istri, kadang-kadang, ya. Karena anak itu, masya Allah, anak itu, ya, walaupun mungkin dibandingkan dengan anak lain masih ada yang jauh lebih imut gitu. Mungkin anak kita gak seimut mereka, tapi tetap ini ada koneksi hati gitu. Dan dia juga kadang ada koneksi hati pada kita. Kalau misalnya kita sering sharing sama anak itu, kalau kita pergi terus, gak kenal sama anak itu, nanti gak disambut, yang disambut pembantu gitu kan. Ada om-om gitu kan. Padahal bapaknya sendiri, om toilet om gitu. Padahal anak sendiri, bapak sendiri gitu. Ya, Allah, tadi ya, misalnya kemarin dari pagi yang ada ke Tangerang, ya, kemudian ke Sudirman, kemudian sampai di rumah. Dari pagi sampai di rumah itu, sampai di kontrakan itu jam 10:30 kira-kira. Ya, waktu itu udah lelap, udah tidur, kangen gitu, pengen pulang. Disambut gitu loh. Disambut sambil jalan. Aduh, itu rasanya itu enak banget. Tapi itu udah pulang. Kemudian berangkat ke sini juga dalam keadaan masih tidur. Ya. Anak izin sama istri. Izin bangunin. Membangunin anak itu. Kenapa? Kangen. Minimal sebelum ke sini, ya, ada waktu buat ngelihat matanya terbuka, ngelihat senyumnya itu, sehingga tuh seolah matahari itu terbit dua kali dalam satu pagi, kan? Masya Allah, puitis banget ya. Ya tapi ya seperti itulah. Jadi pengen itulah anak. Ya. Lebih gak enak lagi kalau misalnya istri nggak ada, anak punya. Nah ini, ya, yang nyusuin siapa gitu loh. Maka harus cari segera. Ada ikhwan juga teman ngaji di Cilangkap itu. Udah berapa tahun gak punya istri, tapi punya anak. Ya. Didorong. Banyak kok sekarang kan mau jodoh-jodohin orang tuh gampang. Ya, gampang banget. Tapi gak tahu beliau ini kurang mau. Ya. Padahal penting itu untuk kedepannya ya. Taib. Fatu hartakum annasyitum. Maka apa? Datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki, yaitu dengan menggauli wanita dari depan atau dari belakang apabila pada kemauannya merupakan tempat tumbuhnya benih dan dia dalam keadaan suci dari haid dan nifas. Paham? Sebagian belum paham. Ana jelaskan supaya paham, bukan supaya apa-apa. Dari depan atau dari belakang. Tetapi yang dimaksudkan dari belakang di sini bukan dari dubur. Tetap dia kemaluan kubul, yaitu depan, cuma afwan memasukkannya dari belakang. Ya. Kalau dulu bagi orang Yahudi itu tabu. Bagi orang Yahudi itu tabu. Kenapa? Karena memasukkan dari belakang nanti anaknya mata ijuling, anaknya ya pamali lah pokoknya bahasa Sundanya gitu. Ya kan? Pamali lah kalau misalnya memasukkan kemaluan dari belakang ke kubul, ke kemaluan depan perempuan. Tapi dalam Islam, fa'tu harthakum annasyitum, sakarapmu, ya. Semau kamu, silakan. Ya. Dengan cara bagaimana stylenya terserah kamu. Selama tidak memasukkan melalui dubur. Maka ini adalah homoseksual. Walaupun kepada perempuan. Ya. Ini merupakan bentuk liwat. Bentuk perbuatan kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Maka enggak boleh, haram. Ya. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan ini tetap dihukumi homo dan ada hadnya, kan mereka. Ada hukumannya. Wallahu a'lam. Kalau kalian enggak boleh lah. Jadi fa'tu harthakum annasyitum dengan cara apapun. Ya, makanya sebagian ulama membolehkan misalnya maaf oral sex boleh. Yang tidak boleh hanya anal sex saja, udah anal sex saja yang enggak boleh. Oral sex boleh kata sebagian ulama. Kemudian bagaimana kalau misalnya ini masalah ilmiah ya sekali lagi ya. Onani tapi dilakukan oleh tangan istri atau sebaliknya. Ya, istri yang melakukannya adalah suami, boleh atau tidak? Boleh. Hukumnya boleh dengan dalil fa'tu hartakum annasyitum. Boleh. Tapi air mani keluar dari tidak di dalam kemaluan istri, tetap boleh. Mengeluarkan mani, azl namanya. Namanya azl. Mengeluarkan mani di luar kemaluan istri itu ada pembolehan ketika misalnya suaminya menjimai istrinya, ya kemudian sebelum dia mengeluarkan spermanya, dia mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan istrinya, kemudian mengeluarkan itu di luar kemaluan istri. Paham? Nah, itu namanya azl. Nabi ditanya tentang azl ini. Kata Nabi SAW, innahu wa'dun khafi. Sesungguhnya azl itu adalah penguburan hidup-hidup secara terselubung. Antum tahu wa'd? Wa'd ini adalah istilah penguburan manusia hidup-hidup. Antum tahu wa'dul banat? Di zaman jahiliyah dulu, yaitu anak-anak perempuan dianggap bernasib sial kalau melahirkan anak perempuan, maka kemudian dikubur hidup-hidup. Makanya di surat At-Takwir, wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan ketika anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu nanti ditanya di hari kiamat, bi ayyi dzambin qutilat. Yaitu dosa apa sih ini perempuan-perempuan kok dikubur hidup-hidup, gitu kan? Berarti azl yaitu mengeluarkan mani di luar kemaluan istri itu termasuk kata Nabi SAW, wa dun khafi. Yaitu penguburan secara terselubung, tetapi ini bukan berarti itu haram. Ya, ini hanyalah suatu singgungan yang tidak kurang bagus aja gitu. Tapi boleh. Boleh. Ya, mungkin suami istri ini tidak melakukan program KB formal, tetapi KB-nya seperti ini. Dan dulu salah satu cara KB-nya zaman jahiliyah seperti ini, cuman tidak dilarang. Di zaman jahiliyah dulu KB-nya keluarga berencana, ya mas, ini jaraknya 3 tahun aja mas ya, oke lah, tapi gak usah ikutan program-program itu. Terus gimana deh caranya? Nah, kayak gini caranya, disebutin caranya. Yang tadi itu mengeluarkan, ketika mau klimaks dikeluarkan kemaluannya, ya sehingga ya tidak nyampur akhirnya, ya kan? Gitu ya. Oke, faham? Ini tadi beberapa istilah, namanya ada azl. Azl itu apa? Mengeluarkan mengeluarkan air mani di luar kemaluan istri, itu namanya azl. Ya, baik. Boleh nggak itu? Boleh, boleh, selama memang ada kepentingan seperti menginginkan anaknya ada rentang waktu 2 atau 3 tahun, boleh. Oke, okay. Baik. Ya, yang akhwat udah dapat semua kertasnya? Baik, alhamdulillah. Waqaddimu li anfusikum, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu. Ya, ini yang dimaksudkan adalah kerjakanlah amal yang soleh, dan diantaranya keinginan untuk membentengi diri dan istri dengan jima atau bersetubuh, dan keinginan untuk melahirkan anak-anak yang saleh dan salihah, yang mengingatkan Allah Ta'ala dan mendoakan untuk orang tua mereka selama sang anak masih hidup. Masya Allah. So, di sini waqaddimu li anfusikum, ini maknanya dan kerjakanlah amal saleh untuk dirimu. Sekali lagi, ini lafal umum, boleh antum menjadikan untuk dalil untuk apapun, untuk menganjurkan orang berbakti pada orang tua, untuk menganjurkan orang untuk sedekah, zakat dan seterusnya. Waqaddimu li anfusikum, untuk hari akhir kita. Tapi secara konteks ini memang khusus berkaitan dengan jima, yaitu kerjakanlah amal yang soleh, amal yang baik, ya, di antaranya yaitu bersetubuh dengan istri, itu amal soleh. Ya, sebagaimana Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, apakah ini ada pahalanya nilainya? Iya. Kalau misalnya kalian melakukan itu kepada selain istri kalian, itu berdosa. Maka sebaliknya, maka pada istri kalian itu bernilai ibadah dan pahala. Ya, dulu kita waktu masih SMP, anak ngobrol sama teman-teman anak, ya masih SMP, nggak ngerti gini-ginian dengan detail gitu, nggak ngerti. Ya teman anak bilang, anak Bogor, tahu nggak? Itu kalau misal suami istri gituan, itu dapat pahala loh. Masa sih dapat pahala? Ngawur aja itu. Padahal sudah ada hadisnya. Tapi kan kita waktu masih apa? Masih ke SMP, masih nggak ngerti ya. Ya sekarang kalau udah ngerti, ya udah lakukan gitu. Ya, yang penting tapi sah melakukannya. Nah, dan keinginan untuk melahirkan anak yang soleh dan soleh, karena tujuan dari kita jima bukan sekedar istimta, tetapi memang kita menginginkan ada yang nanti tumbuh beranak gitu kan. Ya. Makanya berkat dari ini, seorang wanita boleh menggugat cerai suaminya yang terbukti mandul. Boleh. Ya, terbukti mandul ya. Atau mau membuktikan kemandulannya misalnya. Hah? Udah lama mas saya gak punya anak sampai-sampean. Ya, kita buktikan siapa yang mandul. Ya, ya udah cerai. Sang suami nikah sama perempuan lain, yang istri juga nikah sama laki-laki lain. Ya, udah 5 tahun nikah semua gak ada yang punya anak. Ternyata mandul dua-duanya. Rasa no, lagi yang saya siapa ya kan? Ya, tapi mandul ke mandul itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi harus percaya sama Allah dan banyak-banyak berdoa. Nah, boleh menggugat cerai karena dianggap prianya ini mandul, atau enggak mandul, cuma impoten. Beda nggak tuh? Sama atau beda? Beda atau sama, Pak? Impoten sama mandul beda nggak? Beda. Impoten itu bahasa Inggris, mandul bahasa Arab, mandul. Gak maksudnya di sini, mandul itu bersyahwat, tetapi tidak bisa menghasilkan anak. Impoten, boro-boro ngasilin syahwat aja enggak. Nah, maksudnya, ia punya keinginan, ketertarikan dengan perempuan, tetapi enggak bisa melakukan itu, karena mungkin lemah di ininya, gitu, di kemaluannya. Boleh enggak istri mengajukan gua cerai? Boleh. Ya, bilang ke hakim atau ke mana atau siapa, tapi jangan disebarin. Ya. Pokoknya aku cerai sama kamu. Ngomong di ya, speaker. Ya, masya. Pas lagi walimahan, pas lagi arisan. Allahu Akbar. Ya. Kenapa, Dek? enggak bisa pokoknya. Pokoknya itu mas ini ya enggak muas, enggak memuaskan. Bukan masalah itunya, masalah di depan umum enggak boleh. Tapi boleh karena kita tidak dapat kepuasan dari situ, maka boleh mengadukan, menggugat cerai boleh. Ya, boleh. Karena tujuan dari menikah ya untuk istimta, makanya ibahatul istimta untuk enak-enakan dan enak-enakan ujung-ujungnya jima gitu. Kalau misalnya setelah nikah, setelah bertahun-tahun suaminya enggak mau jima sama istrinya, lah ini enggak boleh. Makanya tidak sah kalau misalnya ada syarat dalam nikah. Ya misalnya, mas, aku mau pinangan kamu nanti setelah akad, tapi dengan syarat aku enggak mau disentuh sama kamu. Loh, ini apa maksudnya? Lah enggak bisa kayak gini. Lah terus deh, aku nikahin kamu, terus apa untungku? Terus untuk apa aku nikah sama kamu? Terus kamu maunya apa nikah sama aku? Gini mas, aku nikah sama kamu kan karena kamu kaya gitu. Kamu banyak duitnya mas. Lah itu tok yang aku pengenin. Soal ini barang ini semua gak boleh dipegang-pegang. Ya pegang sekali-kali boleh mas, tapi yang situ gak usah ya mas ya. Pokoknya saya gak mau punya anak lah dari hasil kamu. Loh kok gitu, gak bisa. Oh yang bahlul kalau suami mau, ya udahlah gak apa-apa kalau gitu. Ya ini bahlul suami ini. Ya. Baik, kemudian waktu dimuliakan fisik mudah, wattaqullah, dan takutlah kamu kepada Allah. Bertawakallah kalian kepada Allah, wa'alamu annakum mulaku, dan ketahuilah bahwasanya kalian kelak akan menemuinya. Ini juga ayat umum lafalnya, tapi bisa untuk khusus. Umum ya. Untuk orang yang sedang maksiat misalnya, ya. Minum khamar padahal dia tahu khamar itu haram, dia bilang wattaqullah, ittaqillah ya akhi. Wa'alamu annakum mulaku. Ya, ketahuilah kamu akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadang-kadang tapi enggak dengan uslub kayak gini enggak bisa ya. Kalau orang lagi ya minum khamar gitu, ya wattaqullah wa'lamu annakum mulaqu. Lagi ngerukyah gua loh gitu kan. Pakai bahasa Arab, terjemahin. Atau dengan cara lain pas dia udah sadar misalnya. Kan tadi ana pagi tadi kita dalam amar ma'ruf nahi munkar itu kadang memang kadang butuh step ya. Tadi pagi kan ana beliin buat anak-anak bubur ya, bubur ya, perintah dari istri ana, masya Allah perintah dari istri ana, enggak ini tugas aja ya, ana beliin bubur, ada tukang bubur ya sekian sekitar 1 atau 2, 1,5 kilo dari Diaman ya, ana beliin, beli bubur buat bayi, beli bubur nih pedagangnya ini ya, ana lihat pakai kalung, ini kalung bener, ini kalung apa cincin ini kalung ha? Gelangnya ini kan, ya, ini necklace ya, kalung. Nah, ini gimana caranya supaya ana mentahdir dia tapi dia enggak merasa berkeberatan. Ana tahdir tapi dia senyum gitu loh. Ya kan biasanya orang ditahdir kan, jongkok senyum ya, kayak mau makan kita abis itu dia. Tapi ini gimana caranya? Ana ajak ngobrol. Pertama basi-basi. Ini gimana mas? Ini bang, ini apa franchise atau apa gitu? Basi-basi ngomong tentang ini di mana belinya. Oh ternyata dia juga kerja, dia juga bikin ini dan juga ada cabang-cabangnya. Oh masya Allah, kita ngomong enak, ujung-ujungnya itu kok pakai kalung bang, kayak perempuan aja kan nggak bagus. Dia senyum-senyum, dia iya juga nih, gak enak, dia mau ngelawan kita nggak enak akhirnya. Ya nggak tahu besok mudah-mudahan dicopot kalungnya, kita nggak tahu. Yang penting kan udah mah kita tuturkan sedikit hujah pada dia gitu, supaya di akhirat kita nggak terbebani. Karena kalau kita mikirin diri kita nih, kita kayaknya banyak dosa, Ivan. Ya. Kita ngelihat ini kemungkaran tuh kita nggak berani ngomong. Mikir cara gimana ya, nggak berani. Ada orang kongko-kongko di warung kopi, azan di sana, kita mau ngajak tuh sungkan. Kita yang sungkan, padahal kita yang bener ya kan. Itu coba kalau kita pikirin tuh gimana di akhirat ya, nanti ya ditanya ya. Itu ada orang kayak gitu, kenapa nggak kamu ajak? Nah itu yang kadang tuh itu yang harus kita sedih sering-sering tuh di hati kita tuh. Kita belum bisa ngapa-ngapain. Ya. Tapi kita lanjutkan, Ivan. Wa'alamu anakum mulaku wabashiril mu'minin, dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang beriman. Tapi kadang-kadang juga berikan ancaman juga ketika orang-orang beriman ini lengah ya. Berikan peringatan, jangan kabar gembira terus, nanti jadi murjiah, nanti lama-lama harapan doang isinya, gak pernah ngerasa terancam. Baik, butuh istirahat dulu ya. Istirahat dulu insyaallah sekitar 5 atau 10 menit ya, nanti insyaallah kita lanjutkan setelah ini insyaallah. Yang mau bertanya silakan di kertas. Bertanya di kertas. Ya. Itu ada kertasnya? Berapa? Dikit ya. Hah? Oh, akhirnya habis. Yang berada di kertas nanti ya, bagi sebagian penanya insyaallah akan ada DVD kajian asatidah insyaallah buat dia. Tutup aja dulu. Gimana? Alhamdulillah. Sendiri apa? Sendiri. Ya, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Kita lanjutkan insyaAllah. Sepertinya fawaid ini ya cukup ya. Kalau untuk fawaidnya kita langsung ke unsur dirasat fiqih tentang haid. Ya. Unsur dirasat fiqih tentang haid. Dan ana melihat dari kitabnya Syekh Utsaimin Fikih Wanita, ya. Dari kitabnya Syekh Utsaimin insyaallah dari Fikih Wanita kitabnya ya Fikih Wanita lengkap membahas masalah wanita. Yang ada pertanyaan tolong disegera di kesinikan pertanyaannya biar saya tahu berapa banyak pertanyaannya, nanti biar waktunya bisa di stop. Kita memulai dari yang pertama, definisi haid. Definisi haid ini tentu sebagaimana tradisinya ada yang secara bahasa, ada yang secara istilah syar'i. Secara bahasa definisi haid itu artinya as-sailan, yaitu mengalir aliran. Nah, ini definisinya haid, mengalir aliran. Ya. Haulit ada mengalir, ya, itu mengalir sesuatu, definisi haid secara bahasa. Adapun secara syariat, istilah syar'i, haid adalah kata Syekh Utsaimin darah yang keluar dari rahim seorang perempuan secara alami. Ya, jadi dia berupa darah, dan tentu darahnya itu enggak hanya di dalam rahim saja, melainkan nanti akan Allah Ta'ala keluarkan, ya, keluar dari rahim seorang perempuan secara alami. Jadi asalnya darah tersebut dari bagian rahim. Ya, dan tujuannya tentu untuk kesehatan, maslahat untuk perempuan itu, ya, tanpa sebab apapun. Maksudnya tanpa sebab apapun di sini bukan karena penyakit, bukan, ya, akhwatnya, bukan karena penyakit, dan keluarnya itu di waktu-waktu yang sudah dimaklumi secara general, yaitu di waktu-waktu yang dimaklumi bagi generalnya perempuan, karena sebagian besar perempuan itu maklum mengetahui kapan keluarnya kira-kira tanggal berapa, gitu kan? Rutinan ini, rutinan bulanan, ya. Jadi darah haid ini, ya, darah yang keluar dari rahim seorang perempuan secara alami, secara tabii, ya. Alami ini berarti tabiat penciptaan untuk perempuan itu. Makhluk Allah Subhanahu wa taala seperti itu tabiat jasadnya, fisiknya. Dan tanpa sebab penyakit apapun. Karena kalau darah penyakit namanya darah istihadah, bukan darah haid. Dan darah istihadah ada hukum lagi, beda lagi dengan darah haid. Dan juga di waktu-waktu yang normalnya dimaklumi oleh pemilik darah. Ya. Nah, maka kata Syekh Utsaimin darah haid adalah darah alami yang keluar tanpa sebab penyakit. Bukan juga karena luka, bukan. Bukan juga karena jatuh, bukan. Bukan juga karena melahirkan, karena itu namanya nifas. Ya. Adapun darah yang karena sakit, luka, dan keluarnya di Kemaluan itu darah istihadah. Luka di bagian dalam atau apa gitu kan. Kalau darah yang karena penyakit atau luka tapi bukan di kemaluan keluarnya, itu darah kayak kita juga, misalnya di sini keseset, saya keluar, ini darah istihadah, bukan. Ya. Itu darah biasa itu. Ya, enggak boleh sholat, enggak, itu bukan darah haid. Jadi darah haid ini darah alami, maka ia berbeda sesuai dengan perbedaan tabiat perempuan itu. Maksudnya dari alami kan? Berarti keluarnya darah itu Allah kehendaki sesuai dengan karakter dari jasad perempuan itu. Ya, sebagian dari perempuan ada yang sakit banget keluarnya. Ya, perutnya kayak diremes gitu kan rasanya, atau ada yang mungkin sampai lemes banget. Ada yang bahkan haid sampai dia enggak bisa jalan. Ngesot-ngesot jadinya, maaf-maaf, ngesot maksudnya kalau mau kemana-mana hanya bisa ngesot, enggak bisa, diri enggak kuat. Ada yang kayak gitu. Makanya ingat-ingat ikhwan, istausu bin nisa'i khairah, yaitu perlakukan perempuan dengan baik, ya. Perasaan mereka ataupun fisik mereka. Ya. Karena itu sebagian dari perempuan mengalami perjuangan yang tidak mungkin bagi kita itu biasa atau kita cuma melihat doang. Tapi kalau kita ngerasain, masya Allah, itu belum hamilnya, belum melahirkannya secara normal, itu ada rasa sakit. Ya. Makanya untuk perempuan, ya, nanti ketika jadi ibu, kapan seorang perempuan disebut ibu, resmi disebut ketika dia telah mengeluarkan darah apa? Darah nifas. Ketika dia telah mengeluarkan darah nifas, walaupun misalnya keguguran, walaupun misalnya anaknya mati pas keluar, dia tetap baru disebut Adapun kalau misalnya dia sudah menikah 11 tahun, belum pernah melahirkan, belum pernah mengalami darah nifas, keluar darah nifas, maka belum disebut ya, atau ummahat belum. Ya, walaupun urufnya kita, bahkan yang perawan pun disebut ummahat kadang-kadang karena dikira sudah punya anak, ya. Mungkin karena usianya atau gimana, tapi ala kulli hal. Ya, itu baru terjadi atau disebut dalam Islam ini ketika apa? Ketika sudah mengalami nifas. Walaupun anaknya wafat, ya. Baik. Jadi perempuan beda-beda dalam haid. Ya. Kemudian hikmahnya haid, kata Syekh Utsaimin, ketika janin di dalam rahim ibu tidak mungkin mendapatkan makanan dari luar rahim, ya kan? Janin dalam rahim ibu nih nggak mungkin mendapatkan makanan dari luar rahim, dan tidak mungkin orang yang paling sayang kepadanya sekalipun dapat memberikan makanan kepada janin tersebut. Nggak mungkin kan? Yang paling sayang pada janin siapa? Dari manusia, ibu ya? Nah, apa antum? Bapak? Enggak, antum masa bodoh. Ya, laki-laki cuma pengennya denger perutnya doang. Oh, itu anaknya nendang. Oh, dia bilang assalamualaikum. Bukan bohong. Ya. Enggak, itu cuma untuk apa? Menyenangkan ibunya, menyenangkan istri, itu enggak apa-apa. Itu bohong yang enggak apa-apa. Ya, bohong yang membuat senang istri boleh. Ya. Masakannya masyaallah, masakannya. Ini kapan berhenti masak seperti ini? Enggak, kapan masak ini lagi deh? Nunggu-nunggu deh, ya kan? Padahal nauzubillah, mudah-mudahan enggak pernah lagi masak kayak gitu, ya. Ya. Dan seterusnya. Ibunya kan enggak bisa ngasih makan janinnya, ya, dikirim buku tuh enggak bisa, enggak bisa. Tapi siapa yang bisa? Hanya Allah Ta'ala. Maka Allah menjadikan pada kaum perempuan jenis darah yang dapat dimakan atau maksudnya membuat bermanfaat jenis darah itu untuk janin yang di dalam rahim itu. Oke, banyak ulama mengatakan, dan mungkin dokter juga banyak mengatakan bahwasanya darah, ya, maksudnya perempuan yang ketika hamil itu tidak mengalami haid normalnya. Enggak mengalami haid. Ya. Enggak mengalami haid, dan pendarahan darah tersebut itu digunakan untuk hal-hal yang untuk maslahat apa janin ini, ya. Tentu para dokter dan juga teman-teman yang ikhwan atau akhwat yang lebih paham dalam masalah ini bisa menjelaskan, ya. Kalau anda enggak bisa, tentu saja. Tapi ini kata Syekh Utsaimin, itu Allah jadikan itu bermanfaat untuk janinnya, masya Allah. Maka makanan ini masuk ke dalam tubuh janin lewat pusar, lalu mengalir dalam urat-urat tubuhnya. Dan inilah yang menjadi makanan janin, Maha Suci Allah, pencipta yang terbaik, ya. Inilah hikmah yang ada di balik, di antara hikmah, bukan salah satu-satunya. Di antara hikmah, ya, adanya haid. Haid ketika seorang perempuan itu tidak hamil, dia haid normal. Biasanya begitu kan? Terbuang darahnya kan? Tapi ketika berjanin, maka darah tersebut Allah Ta'ala jadikan bermanfaat untuk janin tersebut. Makanya normalnya orang yang hamil tidak haid. Dan itulah mengapa ada istilah-istilah apa? Telat 2 bulan, telat 3 bulan. Ya. Gitu ya. Oleh karena itu apabila seorang perempuan sedang hamil, maka darah haid tidak akan keluar ya, darinya. Perempuan tidak akan haid saat hamil, itu normalnya begitu. Kalaupun ada, itu sangat jarang. Ya. Begitu juga ibu-ibu yang sedang menyusui, ya, sedang menyusui, jarang sekali yang haid. Siklus haid perempuan setelah melahirkan itu biasa berubah, biasanya, kerap. Ya. Tapi nggak semuanya, biasanya aja berubah siklus ketika setelah apa, lahiran, nyusuin. Nah itu ketika itu siklusnya haidnya itu berubah, yang dulu teratur bulanan, kadang-kadang setelah setelah lahiran itu. Habis itu gak rutin, kadang sampai 6 bulan gak haid-haid. Kamu malah menopause ya? Enggak, ini bukan menopause juga. Belum usianya kok, masih berapa usia? Usia masih 24 misalnya. Gak ada menopause. Nanti masih akan haid di waktunya nanti. Ya Allah kehendaki seperti itu. Itu hikmah dari Allah. Karena kalau misalnya menyusui sambil haid, ya antum pernah ngerasain gitu? Gak pernah ya. Sambil menahan sakit ini misalnya, ya enggak. Qul huwa adzan, ya adzan. Gak enak ya, apalagi di masa awal-awal menyusui ya, tahun pertama misalnya dan seterusnya ya. Baik, kemudian itu hikmah haid, masih banyak tapi kita cukupkan sampai itu. Yang ketiga, usia datangnya haid. Usia datangnya haid maksudnya apakah ada batas minimal usia haid, maksudnya paling kecilnya perempuan mendapatkan haid usia berapa gitu kan, atau paling akhirnya perempuan berhaid itu usia berapa. Di sini para ulama mereka berbeda pendapat, ya. Untuk masalah minimal itu juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan usianya adalah sekitar 12, ada yang mengatakan begitu. Baru disebut haid. Ada yang mengatakan usia 9. Imam Syafi'i di antaranya dan juga beberapa ulama Hanafiyah. Ada yang mengatakan tidak dibatasi usia. Maksudnya seusia apapun ketika seorang gadis sekecil apapun dia mendapatkan darah yang karakter darah haid di kemaluannya keluar, maka berarti dia sudah haid. Dihukumi itu yang pendapat ketiga. Ya. Jadi pendapat pertama ya sekitar 12. Normalnya manusia baligh. Pendapat kedua, ya di antara Imam Syafi'i, ada yang mengatakan di antara ulama mengatakan yaitu usia 9. Ada yang mengatakan yang ketiga tidak dijangkau usia minimal, melainkan dilihat secara istiqra, yaitu kenyataannya realnya bagaimana. Dan juga memang tidak ada nas yang menunjukkan pembatasan waktu terawal minimal kapan usianya, enggak ada nasnya. Enggak ada Nabi bilang usia paling awal 9 tahun, enggak. Melainkan ini Allah Ta'ala serahkan kepada kenyataan yang terjadi, maka itu para ulama yang berpendapat di pendapat ketiga, mereka mengatakan tidak ada batasan. Kalau misalnya perempuan ini keluar darah haid pada usia ketujuh, maka itu sudah menjadi haid baginya. Dan wallahu ta'alam, itulah yang lebih menenangkan insyaallah pendapatnya. Yaitu semudah apapun perempuan itu, kalau misalnya dia keluar dari kemaluannya darah yang karakternya dikenal darah haid, maka darah haid. Kalau misalnya keluarnya darah biasa, yaitu darah istihadah atau darah penyakit aja. Enggak ada hukum berlanjut, ya. Adapun kalau misalnya keluar karakternya darah haid dan itu dikenal oleh ibunya biasanya. Dan ibunya yang bertanggung jawab untuk mentarbiah anaknya ini. Ya. Maka ibunya layak untuk mengecek anaknya. Tapi biasanya anak kecil seperti ini pun ketika keluar darah dia bakal panik, worried gitu. Bu, ada merah-merah, ada merah kereng gitu, ke hitam-hitaman, Bu. Ini ada apa, Bu ya? Panik gitu. Ibunya juga bingung, ada apa ya nak ya? Nah ini ibu-ibu baru juga di mana ini? Langsung ke dokter gitu, enggak. Ya, kalau udah tahu itu darah haid, ya ini berarti haid ini anak ini. Maka harus segera digembleng. diberikan petunjuk-petunjuk syar'i. Ya kamu kayak gini kondisinya, ini gini, dilembut-lembutin. Karena ini perempuan ketika itu dia ya, belum tahu, sensitif. Karena sakit atau macam gitu kan. Bingung juga, apalagi masih kecil. Ya, perempuan yang mengalami ini, bahkan bukan 7 tahun, 12 tahun aja, mengalami ini tuh panik. Bingung gitu loh, gelisah. Ini ada apa dengan diri saya gitu, kok sakit ya, kok gini. Gitu. Ya, dan seterusnya. Dan bapaknya juga harus mengerti gitu loh. Ya, kalau perlu kakaknya juga harus mengerti gitu loh. Ya, perlu ini. Jadi pembinaan keluarga di sini ya. Bapaknya ngerti ini anak perempuannya sedang masa haid pertama-tama ya. Jangan dibuat ngamuk ya, kasihan gitu. Baik ya. Jadi usia batas waktu awal-awal itu tidak ditentukan. Itu yang lebih tepat Allah alam. Adapun usia datang terakhir, kapan terakhir sampai menopause itu juga tidak dibatasi. Kalau misalnya pada usia 60 tahun masih ada haid, maka udah terjadi hukum haid. Kalau usia 60 tahun sudah menopause, dan sebelumnya biasanya haidnya tuh udah gak normal, terus habis itu selama berbulan-bulan sampai 2 tahun lebih gak pernah haid, maka ini menopause, maka ini ada hukum tersendiri, berarti dia apa? Wajib tetap sholat seterusnya. Puasa wajib. Kemudian untuk urusan talak, ada hukum tersendiri. Ditalak maka hukum talak apa, hukum iddahnya maka bukan 4 bulan, bukan, tapi dan bukan juga menunggu hamil, menunggu lahiran, enggak itu untuk hamil, dan juga bukan menunggu salah satu quru 3 kali haid, bukan, tapi salah satu ashur ya, di sebagaimana di surat at-talaq ya, 3 bulanan masa iddahnya untuk yang ditalak ya. Tapi itu ya. Kemudian yang keempat, batas waktu haid. Yaitu kapan minimal durasi haidnya perempuan. Ini juga tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Sejenak misalnya hanya berapa jam, ya udah. Habis itu inqita'ud dam, terputus darahnya dan enggak keluar-keluar lagi, maka alhamdulillah. Kembali dia suci dan harus mandi pada waktu itu juga dan menunaikan sholat di waktu itu, ya. Batas atau durasi paling maksimal berapa? Banyak ulama menetapkan paling maksimal 15 hari. Paling maksimal 15 hari. Ini jumhur. Dan anda anggap mudah-mudahan ini yang paling menenangkan. Sehingga kalau misalnya kata mereka, kalau di hari ke-16 tetap keluar, maka itu dihukumi istihadah. Walaupun beberapa ulama mengatakan tetap dihukumi haid. Selama ketahuan itu masih haid. Maksudnya warnanya. Tapi wallahu a'lam, kalau ana lebih condong kepada yang menetapkan 15 hari saja. Wallahu ta'ala alam. Itu durasinya. Kemudian bagaimana dengan haid wanita yang hamil? Normalnya wanita hamil tidak haid. Tapi bagaimana jika indikasi haidnya sudah jelas? Ya. Dia beda dengan perempuan lain misalnya, tetap haid misalnya. Tetap ada keluar misalnya. Maka wallahu ta'ala alam, tetap dia menjalani haid, maksudnya menjalani haid. Berhukum, hukum haid juga, gitu ya. Itu kalau misalnya terjadi ya. Karena ibrohnya ini atau illat adanya hukum haid adalah adanya darah. Ketika darah itu ada walaupun di masa haid, di masa hamil, maka hukum telah tertetapkan, tetapi ini jarang, sangat jarang terjadi. Sangat jarang terjadi, ya. Jadi dia gak boleh sholat. Ya, gak boleh puasa. Dan tidak boleh ditalak. Ya, itu. Oh ini ada 10 hukum talak wanita haid. Itu talak bid'i namanya. Itu salah satu jenis talak bid'i. Talak bid'i itu apa? Talak bid'ah. Tidak sesuai syar'i. Tetapi sah atau tidak talaknya, walaupun tidak boleh, sebagai jumhur ulama mengatakan tetap sah talaknya. Ya. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan karena ini talak bid'i maka tidak sah talaknya. Paham enggak di sini? Mentalak perempuan yang sedang haid itu enggak boleh. Ya pertama itu akan memperpanjang durasinya kalau misalnya jadi, ya kan? Kedua menyakiti perasaan dia gitu loh. Udah sakit ditalak pula kan? Kapan talak yang syar'i? talak yang syar'i dan yang syar'i yang masih masyru' itu ketika dia telah suci dan belum digauli. Maksudnya selesai masa haid, ya. Belum mandi, ditalak, jangan, itu talak bid'i masih. Udah mandi, selesai mandi, keluar kamar mandi, saya talak kamu. Ya, sadis memang. Tapi itu yang terjadi, misalnya kayak gitu, itu baru talak yang sah, terjadi talaknya sah. Yang tidak berdosa. Ya. Bagaimana kalau pas waktu haid, apakah diterima talaknya dalam syar'i? Ini perbedaan pendapat, tapi wallahu ta'ala yang benar adalah, yang lebih kita condong adalah, tetap terjadi talaknya dan hukumnya. Ya, di masa haid itu, tapi tidak dihitung. Kan kalau ditalak itu kan tiga quru ya, tiga quru di sini berarti tiga kali haid masa iddahnya. Misal antum mentalak istri antum lagi haid dia. Le kok le sil tole itu laki-laki apa? Neng ya. Neng, kamu aku talak ya. Itu pertanyaan itu, kamu aku talak ya. Tapi terjadi itu talak karena uslub pertanyaan ini adalah uslub penegasan. Enggak. Kamu aku talak ya. Enggak ada laki-laki tuh nanya kayak gitu. Mau enggak kamu aku talak? Enggak ada kayak gitu nanya. Aku talak ya. Berarti di sini bukan nanya, walaupun ada tanda tanya setelah kalimat aku talak ya tanda tanya. Insyaallah. Tetap itu adalah talak walaupun bercanda. Maka terjadilah talak. Kapan kemudian masa iddahnya durasinya? Dia kan habis nanti misalnya ini kan lagi haid nih. Selesai haid, suci. Itu dihitung udah satu belum? Belum. Haid lagi. Nah, itu baru dihitung satu tuh. Haid, suci, masih. Haid lagi, dua, suci, haid lagi, tiga, suci. Maka pas haid selesai yang ketiga kalinya itu baru iddah selesai. Paham enggak? Iya, berapapun mau dia masa haidnya cuman 2 hari misalnya, dihitung bukan 2 hari, yang penting durasi haidnya itu 3 kali. Misalnya bulan ini ya, dia haid 3 hari, haid pertama setelah talak 3 hari. Bulan depan kan enggak beraturan dia nih, seminggu. Ya. Bulan depannya lagi cuman sehari, maka setelah itu udah iddahnya selesai. Begitu ya. Walaupun ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, tapi anda enggak mau berkecimpung jauh-jauh pendapat capek. Itulah insyaallah yang lebih tepat, Allah alam. Tapi jadi haid wanita hamil tadi udah ya. Kemudian yang keenam, hukum salat bagi wanita haid. Haram atasnya salat. Dan kalau dia salat maksiat berarti melakukan suatu kebid'ahan dan hal yang dilarang oleh Allah taala. Tidak boleh dia salat. Tapi dia boleh sujud syukur, boleh. Sujud tilawah boleh enggak? Boleh, karena sujud tilawah bukan termasuk sholat. Makanya tidak disyaratkan sujud tilawah untuk wudu, tidak disyaratkan. Sebagaimana tilawah tidak disyaratkan wudu. Antum boleh tilawah, akhwat baca Quran, tilawah boleh. Megang mushaf yang enggak boleh. Ya, megang handphone boleh, ya kan? Nah, baca Al-Quran kemudian di surat yang ada sajdahnya. Kemudian akhwat itu sujud. Boleh sujud? Boleh. Dia dalam keadaan suci enggak? Enggak. Karena wanita haid enggak suci. Statusnya berhadas besar. Ya kan? Maka dia boleh sholat. Dia enggak boleh sholat, tapi boleh sujud. Sujud apa tadi? Sujud tilawah boleh. Sujud sahwi boleh enggak? Enggak ada. Ngapain sujud sahwi? Ya? Misalnya bikin sayur. Ya, sayur apa misalnya? Aduh, lupa mecinnya, Mbah. Lupa mecinnya. Udah kamu sujud sahwi sana. Loh, apa sujud sahwi di situ? Enggak ada. Baik ya. Kalau misal dia mau sholat mutlak, boleh enggak? Enggak boleh. Pokoknya sholat apapun enggak boleh. Doa boleh enggak? Boleh. Ya. Tapi saya mau baca Quran, cuman saya wudu dulu boleh enggak? Boleh wudu dulu, tapi wudu ini enggak melegalisir sehingga menjadi suci, enggak. Tetap wudu ini untuk penyegaran saja. Gitu kan? Oke, kemudian yang ketujuh, hukum puasa bagi, tapi sholat tadi tidak diqadha. Ya, itu sudah jelas masyhur. Kemudian yang ketujuh, hukum puasa bagi wanita haid. Puasa boleh enggak? Tidak boleh. Kalau dia puasa haram. Ya. Tapi saya mau puasa bareng orang-orang Ramadan ini. enggak boleh makan sana, ya kan? Tapi ini kan saya enggak enak, enggak boleh. Tapi kan saya talak kamu. Ya, jadi puasa tidak boleh dan harus diqadha, harus diqadha. Oke. Kedelapan. Ini puasa, puasa Ramadan atau puasa lainnya. Kedelapan, hukum masjid bagi wanita haid. Mayoritas jumhur ulama hampir sepakat, ya, jumhur ulama, jumhur empat madzhab itu mengharamkan wanita menetap di masjid ketika sedang haid, ya, baik untuk ta'lim, baik untuk ini, baik untuk itu, nggak boleh. Masjid yang dimaksud adalah masjid yang telah diwakafkan. Ada, kalau misalnya masjid yang tidak masuk musola, maka nggak apa-apa. Seperti musola fasum, masjid fasum, ya, kayak Kalibata City misalnya, boleh. Itu menurut jumhur. Kalau kita pakai jumhur, pegangan jumhur ulama. Atau masjid kebun binatang, ya, masjid fakultas, ya, masjid kantor, gedung, boleh. Mau haid kayak mau apa, boleh. Menetap di situ. Jual beli juga boleh. Udah haid sambil dagang pula, boleh. Ya kan? Boleh. Ya. Itu bagi jumhur. Nah, minoritas diantaranya Syekh Muhammad Nasirul Albani mengatakan tidak ada dalil tegas yang melarang perempuan, yang melarang perempuan untuk menetap di masjid. Bahkan sebaliknya, ada seorang perempuan walaupun tua, ya, yang menjadi DKM masjid, ya, tukang sapu masjid. Dan masjid yang dimaksud ini ketika zaman Nabi, masjid, masjid yang tentu milillahi ta'ala, milik Allah ta'ala tanahnya, sudah diwakafkan, sudah milik Allah ta'ala, maksudnya sudah bukan punya manusia lah. Maka dalil ini mana menunjukkan perempuan itu tidak diriwayatkan pas haid dia pulang ke rumah, tidak diriwayatkan, berarti kembali kepada aslinya, yaitu dia memang menetap di masjid itu. Maka ini menunjukkan diperbolehkan, kata Syekh Muhammad Nasir al-Bari dan yang mengikuti pendapat beliau, menunjukkan bahwasanya perempuan tetap boleh ada di masjid selama haid, tetapi dipersyaratkan dia menjaga kebersihan masjid itu. Ya. Maka berangkat dari pendapat yang ini, yang kedua, dan Allah a'lam mana lebih condong yang kedua ini, ya. Diperbolehkan akhwat misalnya lagi haid itu untuk menghadiri majelis ta'lim, boleh, selama memang itu diperlukan baginya. Tapi kalau majelis ta'lim tersebut, ya, hanya ikhwan only, ya, nggak boleh. Nggak, bukan itu aja, makanya akhwat boleh ikut, tapi kalau memang dia tidak ada kepentingan ilmu yang ditawarkan, dia juga nggak begitu ini. Misalnya dia nggak tahu apa-apa tentang ilmu usul fikih tingkat tinggi, ya, ini kajian usul fikih tingkat tinggi di masjid ini, ya, dia cuma pengen menghadiri aja majelis ta'lim, jangan, karena lebih baik keluar dari masalah khilafiyah. Kecuali kalau misalnya ini masjid apa ta'limnya ini penting tentang fikih haid, dia pengen tahu tentang fikih haid materinya, masya Allah, di masjid tapinya, udah datengin, nggak apa-apa datengin, ya, pas datang dia ngirim pertanyaan, apa hukumnya wanita haid pergi ke masjid untuk ta'lim, kata Ustaz haram, nah gimana, langsung keluar dia, kan, nggak, ya, boleh, wallahu a'lam. Tapi ya itu bedaan pendapat, jumhur mengatakan tidak boleh apapun alasannya, adapun sekadar lewat maka boleh, semua sepakat boleh, kalau lewat doang boleh, lewat doang. Dan itu pun ada keperluan. Jangan udah ada jalan di depan, lewatnya di masjid. Jangan. Ya. Itu bagi jumhur, ya. Baik. Kemudian 9, hubungan intim bagi wanita haid. Kalau dimaksud hubungan intim di sini, jima di sini adalah sekadar bercumbu di antar di selain antara pusar dengan paha, maka boleh, sepuas apapun boleh. Tetapi jangan dekati bagian yang situ, tidak boleh, megang pun jangan, ya. Karena ditakutkan nanti menuju ke sana pengennya, atau dilampiaskan melalui maaf dubur, na'udzubillah, jangan, ya. Maka diperbolehkan memeluk, ya, merangkul, mencium, dan seterusnya, selama tidak di bagian yang berpotensi ke sana. Kemudian yang ke-10, hukum talak wanita haid. Ini adalah talak bid'i, salah satu bentuk talak bid'i. Insya Allah nanti pada waktunya kita akan belajar fikih talak, ya. Ya, supaya antum punya petunjuk nanti kalau mentalak istri antum. Na'udzubillah, jangan, ya, jangan. kesian. Sekurang-kurangnya istri antum jangan ditalak lah. Ya. Oh, itu insya Allah 2 pekan lagi kita akan membicarakan tentang talak. Pekan depan kita akan membicarakan tentang pekan depan tentang sumpah ya. Insya Allah tentang sumpah, tentang nazar insya Allah. Ya. Kemudian pekan depannya lagi insya Allah ada talak lah pekan depannya mungkin insya Allah ya. Sabar ya, tentang talak insya Allah nanti akan ada waktunya. Dan sepertinya tentang talak ini akan panjang karena ayatnya banyak nih. Ya. Tapi ini perlu diketahui. Antum udah punya istri enggak tahu fikih talak ya. Gimana? Gimana nanti ya? Takutnya salah. Dikira bukan talak ternyata talak. Nah kan bingung. Ya. Tapi hukum talak wanita haid ini talak bid'ah. Tidak boleh dilakukan. Disebut talak bid'ah berarti dia haram, maka berdosa bagi yang melakukannya. Adapun urusan talaknya sah atau tidak jadi talak, itu ada masalah lagi itu. Ya, ikhilafiyah. Jumhur mengatakan tetap sah. Dan ini insya Allah yang lebih kita pegang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan beberapa ulama lainnya itu menyebut tidak sah karena ini talak bid'ah. Tidak sah. Maksudnya, seorang laki-laki, istrinya lagi haid. Aku talak kamu deh. Ya, maka bagi pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah enggak sah. Nah, sekarang muskilahnya kalau misalnya istrinya megang pendapat Ibnu Taimiyah dan suami megang pendapat jumhur. Dua-duanya lulusan Lipia ya misalnya. Satunya lulusan Madinah. Ya. Istrinya Hanbali, ya, maksudnya megang pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pak, suami Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i, muslim mazhab Syafi'i bilang ini talak nisah. Oh ini bilang, oh enggak sah Hanbali. Bagi Hanbali, saya Hanbali ya. Aku ana Hanabila, Hanbali ya. Saya bermadzhab Hanbali. Enggak sah. Nah kan bingung di situ. Perkataannya dipegang perkataan siapa ikhwan? Suami, karena suami yang megang. Lah terserah mau kamu berpendapat apa, dia kan hak talak pada suami, kan? Tapi repot juga kalau kayak gitu, istri enggak terima, nanti ke hakim nuntut. Pak hakim, gak bisa, saya bermadzhab Hanbali, saya gak terima pokoknya ya. Nah, susah juga, tapi itu tetap gak berpengaruh, tetap sah talaknya itu wallahu a'lam, seperti itu ya. Tapi ini jangan ya, kalau mau talak nanti pas dia udah suci dari haid dan belum antum semgama, belum antum apa-apain baru ditalak, tapi jangan lakukan. 11, mandi haid. Masya Allah, ini panjang mandi haid nih, saya pikir panjang mandi haid. Kalau mau yang versi lengkap ya. Versi lengkap. Ada versi lengkapnya. Tetapi kalau versi lengkapnya antum perempuan ini pakai daun bidara gitu. Bersihin kemaluan pakai daun bidara. Ya. Kalau versi lengkap banget ya. Carinya di mana daun bidara? Ada yang jual? Atau boleh pakai sabun, boleh. Ya. Daun bidara ini bisa berpengaruh pada setan-setan itu. Takutnya pas lagi dibersihin polonya langsung kesurupan gitu, bisa tuh. Ya, daun bidara, ya kan? Ini tata-tataan mandi haid atau mandi junub ya. Untuk perempuan dikatakan dari Nabi SAW ya. Seorang di antara kalian wanita mengambil air dan sidrahnya itu daun pohon bidara. Atau keterangan boleh juga sebagai pengganti bidara, hal-hal yang bisa membersihkan seperti sabun ya, atau semacamnya. Kemudian dia bersuci dan membaguskan bersucinya, kemudian dia menuangkan air di atas kepalanya lalu menggosok-gosokkan ya kepalanya dengan kuat sehingga air sampai pada kulit kepalanya. Ini namanya mandi. Bukan usap, tapi dicuci ya, benar-benar semua bagian rambutnya. Kemudian dia menyiramkan air ke seluruh badannya. Lalu mengambil sepotong kain atau kapas yang diberi minyak wangi kasturi atau apapun ya. Kemudian dia bersuci dengannya. Paham enggak di sini? Enggak paham. Akhwat lebih paham sebenarnya. Hah? Lagi pula kalaupun kita paham, kita enggak mempraktikkan ini kan. Ala kulli hal, akhwat sekalian, ini karena pertanyaan agak banyak kan takutnya dan insyaallah akhwat lebih tahu ya soal kayak gitu ya. Ini cuman enggak mau apa ikhwan membayangkan yang enggak jadi udah cukup aja akhwat aja, mungkin di pengajian akhwat lainnya yang dibahas ya insyaallah ya. Ikhwan enggak bisa melanjutkan untuk yang mandi ini ya, karena takutnya ikhwan ini nanti pikirannya. Baik, kita mulai ya, pertanyaan. Kapan dikatakan waktu haid tiba? Apakah hanya keluar darah setitik atau harus deras? Enggak harus deras, yang penting keluar darah yang memang benar-benar tahu kita bahwasanya itu adalah indikasi haid akhwatnya. Kapan standar waktu bersih dari haid? Misalnya adatnya 7 hari dapat di waktu asar jam 4. Kapan dikatakan bersihnya Ustaz? Antum bisa tanya ke istri antum sebenarnya. Di sini waktu bersihnya ketika istri udah merasa memang tidak ada perasaan dan tidak ada yang keluar. Udah selesai kayak gitu. Tidak ada perasaan mau keluar, tidak ada yang keluar. Dan ada 7 hari misalnya, kalau ternyata setelah 7 hari masih keluar juga, maka gimana? Ini kan perempuan kan ada beragam macam ikhwan. Perempuan ada berapa? Ada perempuan yang mufarriqah, bisa membedakan macam-macam darah. Dia tahu ini darah haid. Nah, seperti ini kalau 7 hari ada lagi darah keluar, dia lihat. Kalau ternyata darah keluar ini dia tahu nih ciri-ciri haid, darah haid, maka tetap lanjutkan walaupun sedikit darah haidnya itu. Kalau misalnya ini, oh ini darahnya beda nih, dia merahnya merah mulus, merah normal, maka itu bukan haid, itu istihadhah. Maka dia harus mandi haid dan normal salat. Adapun bagi perempuan yang tidak bisa membedakan ini darah haid atau bukan, karena mungkin masih muda atau gimana, atau kurang info atau gimana, ya, dia punya siklus normal 7 hari dan ternyata ini berlanjut ke hari ke-8, ya, maka dia harus bertanya kepada ibunya atau saudarinya, ya, apakah ini darah haid? Kayak gini contohnya. Kalau misalnya ibunya, oh ini darah haid, maka lanjutkan. Ya, jangan dia berpendapat sendiri. Ah, ini saya ada 7 hari. Jangan, karena bisa jadi dia melebihi, gitu kan? Jadi tanya, kalau misalnya ternyata, ya, tanya pun pada nggak tahu, ya, nah ini masalah juga, ya. Boleh saudarinya melihat ciri-ciri darahnya dia. Nah, ini untuk apa? Untuk maslahat nanti ibadahnya dilanjutkan apa enggak? Terutama ibunya ya harus dididik lagi. Terhadap ikhwan. Kemudian tebak dari akhwat. Mudah-mudahan waktunya cukup ya, jam 12. Jam 12 lebih ya. Setengah jam insyaallah kita bisa. Bagaimana cara mengganti mandi suci dari haid jika wanita tersebut sakit panas yang kalau kena air mandi tambah demam? Tayamum sudah cukup. Kalau memang dia mau mandi haid tapi enggak mungkin karena penyakitnya, karena mungkin demamnya bakal tambah parah atau gimana, maka dia cukup tayamum normal. Ambil itu. Ambilkan. Ya, bukan ambilkan bulan bu ya. Ambilkan fulan bu ya. Nah, ambilkan. Tayamum jadi tayamum normal ya. Oke. Kemudian akhwat ya, itu ikhwan. Berikutnya dari ikhwan. Tadi maksud dari wanita Yahudi yang bagus agamanya maksudnya kayak gimana? Saya juga belum pernah ketemu ya, kayak gimana Yahudi yang bagus agamanya? Maksudnya adalah Yahudi yang tidak berzina dan akhlaknya itu terjaga. Tapi tetap kafirah, iya kafir, kafirah. Cuma di sini yang pernah kita bilang di kajian fikih nikah waktu itu, ya, ya, perempuan musyrik, apa? Perempuan ahli kitab yang terjaga kemaluannya dan terjaga akhlaknya. Terjaga kemaluannya dari zina dan terjaga akhlaknya di muamalah dia. Masih ada kayak gitu ya, masih ada aja di biara di mana gitu masih ada. Ya, itu yang boleh dinikahi. Ya. Tapi itu pun masih akan menimbulkan permasalahan. Ya. Jadi bagus agamanya ini adalah bagus penjagaan terhadap kemaluan dia dan juga akhlak dia. Adapun agamanya, ya enggak bagus tetap. Agamanya tetap aja, agama najis, yaitu yang udah dirubah-rubah. Karena tetap aja ada kesyirikan di dalamnya, tetapi diberikan pembolehan oleh syariat. Terus apakah kita boleh menikah beda agamanya? Kalau antum laki-laki, maka boleh menikahi perempuan Yahudi atau Nasrani yang terjaga agamanya, maksudnya akhlaknya dan kemaluannya. Ya. Adapun yang suka di mall ngakak bareng sama laki-laki, ya. Kemudian kongko bareng sama laki-laki, enggak ada, enggak. Jangankan yang Yahudi atau Nasrani, yang muslimah saja kita lagi gini, aduh enggak mau dah. Ya, mendingan cari yang di pengajian. Ya, gitu aja ya. Jadi ya Rabbi ya. Paham insyaallah. Ya. Jazakallahu khair. Kemudian ya akhwat. Ayo sebaiknya apakah langsung mandi junub? Mandi junub. Mandi haid mungkin ya, kalau mandi junub. Ketika merasa sudah bersih, ini mandi haid kayaknya maksudnya. Ataukah menunggu? Sebenarnya mandi junub sama mandi haid ya sama aja sebenarnya, enggak jauh beda. Cuman ada beberapa tambahan untuk haid itu, tambahan pembersihan dengan tadi sidroh, yaitu dengan apa namanya? Apa Indonesia tadi? Daun bidara. Ataukah menunggu beberapa waktu sampai benar-benar bersih? Karena kadang ketika malam sampai pagi sudah bersih, lalu tidak keluar, namun sorenya keluar lagi. Tetap ketika di waktu sholat itu sudah merasa bersih, harus segera dimandikan, harus dimandikan, mayit dong. Harus segera mandi, ya, harus segera mandi ya. Jangan sampai menunggu keluarnya waktu sholat itu, jangan. Tapi nanti datang lagi, ya udah berarti haid lagi gitu loh. Kan ibrohnya adalah haid itu, ibrohnya, ilatnya adalah ketika melihat darah haid. Misalnya malamnya udah bersih nih, merasa bersih nih ya. Habis isya kayaknya berhenti nih, udah berhenti, udah. Ah, enggak ada lagi nih insyaallah. Ya. Jangan nunggu besok subuh, jangan. Ah, udah berhenti kan? Jam 9 malam mandi. Kemudian sholat isya enggak? Sholat isya wajib. Ah, kemudian besok subuh bangun normal. Subuh sholat subuh. Habis subuh haid, keluar darah haid. Maka gimana hukumnya? Karena dia melihat darah haid maka haid, jatuh haid lagi. Loh, tapi yang terima gimana? Ya udahlah, itu takdir Allah Ta'ala yang sudah menentukan seperti itu. Maka sekarang haid ketika itu. Kadang-kadang perempuan itu haid 1 bulan 2 kali bisa. Ya. Atau merasa belum tuntas. Merasa sudah tuntas padahal belum gitu loh. Tapi zonnya dia, anggapan dia udah berhenti. Tapi nanti ada lagi. Itu yang penting hukumnya melihat darah haid itu keluar. Atau merasakannya keluar dan melihatnya. Oke? Okay? Jadi jangan menunggu waktu sholat hilang habis. Jangan. Ya, karena ketika itu antum sudah merasa bersih. 2. Ini ada pertanyaan sebenarnya udah ada jawabannya di ya. Di sini nih, ada pertanyaan, apakah jika yang keluar di akhir-akhir haid seperti coklat kekuningan termasuk masih haid atau sudah suci? Tapi di sini ada hadis juga dari Ummu Athiyah, beliau mengatakan kunna la na'uddu al-kudrah was-sufrah ba'da tuhri syai'ah. Kami tidak menganggap kudrah dan sufrah setelah suci sebagai bagian dari haid. Itu pertama. Kemudian dalam hadis lain riwayat Abu Alqamah dari ibunya Abu Alqamah, para wanita mendatangi Aisyah dengan membawa baskom berisi kapas yang ada sufrahnya. Ayat menunjukkan bolehnya seorang wanita melapor kepada wanita lain untuk mengetahui ini masih haid atau enggak, yang merupakan lanjutan dari haid. Jadi berarti akhir-akhir haid. Mereka bertanya apakah sudah boleh sholat. Kemudian Aisyah menjelaskan, jangan buru-buru hingga kalian melihat al-qussah, ya, al-qussah al-baydha. Apa itu al-qussah al-baydha? Ya, jangan buru-buru sholat sampai kalian melihat al-qussah al-baydha. Yaitu di sini ya, al-qussah al-baydha memiliki 2 makna. Pertama, cairan bening usai haid. Kalau cairan ini yang keluar bening, bukan ini. Ini berarti putus, sudah selesai haidnya. Walaupun ada yang keluar, tapi cairannya bening. Ya tentu jauh beda dengan cairan haid. Yang kedua, kapas putih. Itu makna qussah baydha. Kalau kapas putih kan berarti kapas yang ditahan, ya, softtek yang ditahan, itu tetap putih, nggak ada masalah, nggak ada waktu, nggak ada corak apa-apa, ya. Sehingga ketika kapas yang dimasukkan ke tempat keluarnya haid terlihat masih putih, berarti enggak ada apa-apa. Ya. Kemudian ada keterangan, sufrah adalah cairan kekuningan, kekuningan. Kudrah baikaf, dan baikaf, baikaf. Kudrah adalah cairan keruh kecoklatan. Sufrah kekuningan, kudrah keruh kecoklatan, tapi tidak kehitam-hitaman gitu. Hanya dia keruh aja, kadir, kadir itu keruh. Kedua, bukan kadir pelawak ya. Kedua, cairan ini umumnya keluar setelah haid, baik bersambung atau terputus dengan masa suci. Berdasarkan haid di atas, sufrah ini atau kudrah ini, coklat kekuningan, memiliki dua hukum. Jika keluar bersambung dengan haid, nyambung dengan normalnya keluar haid, nyambung tapi setelahnya, tapi nyambung, maka terhitung masih haid. Kalau keluar setelah berhenti, setelah suci, maka tidak dihitung haid. Jadi ibrohnya bukan di warnanya. Warnanya, warna jelas ini warnanya ya. Warnanya dia tidak sampai sekeruh atau sekereng darah haid. Dia masih agak mild warnanya, masih kekuning-kuningan, kecoklat-coklatan. Tapi dilihat dari ketersambungan dengan keluarnya darah haid atau tidak. Kalau nyambung setelah haid, nyambung, ya maka dihitung masih haid. Kalau tidak nyambung, ya maksudnya ada jeda, maka dihitung lepas dari haid. Gitu akhwat yang bertanya seperti ini. Ya, jazakallah khair. Oke, gitu ya. Ya ikhwan ngerti? Antum kenapa ngantuk? Ini masalah haid kok antum ngantuk? Ini penting ini, ya. Walaupun bukan untuk antum, tapi untuk pasangan hidup antum nanti insyaallah. Kemudian pertanyaan, apabila seorang perempuan berhenti haid di malam hari saat dia tidur, dia tidur setelah Isya, apakah dia terkena qadha salat Isya? Ketika dia tidur, dia apa tadi? Berhenti kan? Dia baru menyadari keberhentian itu menjelang subuh atau ketika subuh, ya. Baik, sekarang pertanyaannya begini. Kalau kita menyadari kok perempuan itu misalnya nih. Jadi tadi gini nih gambarnya, ikhwan gambarnya gini. Akhwat atau perempuan ini dia masih haid, ya. Tidur. Dia tidak tahu bahwa saya jam 12 teng berhenti misalnya. Nah, kemudian dia menyadari 10 menit sebelum subuh. 10 menit sebelum subuh dibangun, didapati berhenti. Nah, wajib salat Isya enggak? Wajib salat Isya? Wajib. Langsung atau mandi dulu? Mandi dulu. Tapi mandinya 10 menit. Udah azan subuh, gimana dong? Gimana? Antum gimana pengalaman antum dulu gimana? dia salat subuh, perempuan ya, perempuan dia salat subuh, kemudian qadha salat Isya 4 rakaat. Ya? Setelah salat subuh. Ya? Gitu. Qadha salat Isya. Gitu. Paham? Karena dia masih mendapatkan waktu sebelum subuh. Maksudnya kesadaran dia tahu dia bahwasanya haid habis itu sebelum subuh kan? Kecuali kalau gini, akhwat ini tidur jam 10, masih haid dia, masih keluar. Kemudian jam 12 teng itu dia enggak tahu kalau misalnya udah berhenti misalnya. Dia baru bangun ketika udah Allahu Akbar, oh, udah subuh. Lihat, udah bersih. Maksudnya udah enggak keluar lagi. Kapan dia menyadarinya? Setelah subuh kan? Taib, durasi jam 12 sampai jam 4 lewat 30 itu, ya. Dia dalam kondisi ghairu mukallaf. Tidak sadar. Maka tidak ada hukum syar'i bebanan atasnya, paham? Iya. Begitu. Dia baru mengetahui kapan? Pas azan, dan dia kan enggak tahu tepatnya kapan berhenti darah itu kan? Maka khalas waktu Isya telah hilang. Dia sekarang menjalani kehidupan baru. Masyaallah. Gitu ya? Gitu yang wallah alam, itu yang teradil wallah. Ya, ini tadi ya. Abu Qasya antum lihat. Itu insyaallah jelas ya. Seperti itu wallah alam, sesuai dengan dalil-dalil. Oke, kemudian dari akhwat juga. ketika belum bersuci dari haid karena merasa belum waktunya bersuci, perasaan saja belum waktunya bersuci, tapi ternyata setelah pulang kerja sore hari tidak ada darah haid sedikit pun. Jadi dia baru mengecek pas pulang kerjaan. Oke, pulang kerja sore hari baru sampai rumah nih, ya kan? Nah, enggak ada darah haid ketika itu. Salat zuhur dan asal terlewati karena tak memungkinkan mandi di kantor. Itu bagaimana hukumnya dengan salat yang tidak sengaja terlewati? Taib, dia pastikan sekarang sebenarnya kapan dia mengetahui terputusnya? Ya kan? Kalau dia merasa oh ini terputusnya pasti sebelum asar nih. Ya kan? Maka berarti harus qadha salat zuhur. Kalau dia ragu, enggak jelas, maka dia cukup asar, zuhur enggak dihitung. Ya, karena asal dia melihat adalah di waktu asar. Maka kembali di waktu asar itu. Karena ihtimalnya zuhurnya masih, posibilitas besarnya zuhurnya masih apa? Dan seterusnya lah pokoknya. Yang penting ketika dia tidak yakin ya bahwasanya kapan tidak yakin kapan ininya, maka ibrohnya adalah ketika itu juga. Berarti di waktu asar saja. Begitu ya akhwat ya. Jadi dia tidak perlu mengqadha salat zuhur karena dia tidak memastikan salat zuhur ini keluar apa enggak, enggak tahu. Dan asalnya adalah keluar di zuhur tadi. Dan yang pastinya adalah sekarang tidak keluar, maka ambil yang pasti dan yang asalnya zuhur hilangkan salat zuhur itu. Gitu ya akhwat sekalian. Jadi gimana jadi? Cukup dia asarnya saja karena dia melihat jelas keterputusan darah pada waktu asar, maka cukup asar. Begitu ya. Adapun yang zuhur ragu dia. Dan asalnya kembali ke asal, zuhur itu asalnya adalah keluar. Hukumnya kembali ke asal, keluar. Baik. Apakah kafarat atau tebusan dosa bagi seorang laki-laki yang menggauli istri ketika haid? Ya. Apa kafaratnya, Ikhwan? Ada kafarat enggak atau biasa aja? Hah? Enggak tahu itu. Atau memang enggak pernah melakukan itu. Ada kafaratnya. Ini anaknya siapa nih? Antum, PR buat antum ya. Pekan depan harus hadir ya. Jika wanita suci dari haid di waktu Isya, bagaimana hukum salat sebelumnya di hari itu? Maghrib, asar, zuhur dan subuh? Ah, enggak perlu jawab ya, enggak perlu jawab. Ya. Tahu jawabannya? Ah, antum udah tahu jawaban yang kedua, antum belum tahu yang pertama berarti PR. Ya, PR ya. Oke. Dicari ya. Apa yang harus dilakukan laki-laki ketika dia udah kadung tetap ngotot apa? Menjimai istrinya di masa haid. Menjimai maksudnya di sini adalah menikmati kemaluan perempuan dengan kemaluan kita, dengan kemaluan laki-laki. Coba antum cari. Ya. Iya, yeah. Itu juga dititipin. Apa ada yang nanya? Masya Allah. Ya udah, antum yang cari. Ya. Baik, kemudian. Saya tidak pernah menghitung usia datangnya haid, dan terkadang haid saya tidak teratur. Sebaiknya hal apa yang harus saya lakukan agar sesuai yang sesuai Islam yang benar? Ya, sebagian perempuan haidnya tidak teratur. Ya. Yeah. Baik itu karena memang faktor keturunan atau ada sesuatu lah yang Allah takdirkan pada dirinya atau disebabkan hamil ya afwan atau disebabkan lahiran setelah lahiran hamil dia jadi tidak teratur, enggak ketahuan, maka yang dia lakukan adalah sesuai dengan syariat Islam, yaitu ketika dia melihat darah itu kapanpun dan dia harus mengetahui membedakan darah haid atau bukan, maka itulah hukum haid. Dan ketika berhenti, maka berhenti gitu. Jadi pokoknya untuk masalah ini jangan dirumitkan. Ketika dia melihat, pasti merasa dan melihat, nah udah hukum haid. Ketika dia merasa dan kemudian dia memang mengetahui udah putus, enggak ada darah lagi, enggak ada yang keluar, maka udah. Ya. Adapun cuma sisa-sisa flek-flek biasa itu enggak masalah. Terputus sudah itu insyaallah. Kalau sisa-sisa doang, ya karena itu bisa aja memang bukan masa haidnya ketika termainkan, terjadi setelah apa pengeluaran biasa aja, sisa aja. Contoh misalnya seorang perempuan habis haid udah bersuci, kemudian suaminya apa menjima dia, kan boleh, boleh. Dan setelah dijima, ternyata ada yang keluar dari darah-darah. Ini gimana? Apakah itu haid? Bukan, itu bukan haid. Itu adalah sisa-sisa yang masih tersisa dalamnya, dan laki-laki itu yang ngeluarin itu. Ya, karena dia masukin, maka keluarlah yang masih tersisa di dalam. Maka itu bukan haid. Ya. Tapi gitu ya, akhwat ini yang bertanya. Akhwat mustaqim, mengenai bercumbu ketika haid tadi sampaikan, tidak boleh diantara pusar dan lutut. Namun pada halaman 364 disebutkan itu diperbolehkan. Di sini yang diunggulkan adalah saddudz dzari'ah. Ya. Ada enggak yang menjamin antum ketika antum main di bagian situ kemudian tidak tertarik? Enggak menjamin. Ya. Maka baiknya jangan nikmati bagian situ. Yang dilarang kan adalah memasukkan kemaluannya kan. Tetapi hal yang menyebabkan potensial untuk memasukkan kemaluan itu juga dilarang. Itu yang lebih selamat insyaallah taala. Penyakit apa yang bisa timbul ketika berjima, ketika haid? Allah a'lam. Mana enggak tahu. Ada yang tahu ikhwan? Ana enggak tahu. Ya. Tapi setahu ana perempuan enggak ada yang mau dibegituan ketika haid. Setahu ana, karena enggak enak bagian ini. Izin tanya, waalaikumsalam. Ketika kita haid kemudian suami mencumbui istri tapi tidak melakukan jima, maksudnya jima itu sampai bagian itu ya. Akan tetapi istri terangsang dan mencapai klimaks, apa dosa? Tidak berdosa. Enggak apa-apa. Enggak berdosa. Ya. Selama tidak melakukan wata, itu dia. Ya kan? Setelah melahirkan anak ketiga, anak sering istihadhah. Bolehkah anak menggunakan hormon kontrasepsi dengan tujuan normalkan siklus haid? Boleh. Ya. Boleh bagi anti dan boleh untuk menahan puasa pil-pil haid, ya, boleh untuk menahan puasa untuk menormalkan supaya puasanya tetap bisa dilanjutkan, maka menahan pil-pil haid kemudian enggak haid, atau ketika umroh atau ketika haji, maka boleh, tetapi tidak dianjurkan, ya. Jika terjadi flek atau pendarahan, tapi bukan pendarahan karena keguguran saat hamil, apakah tetap harus melaksanakan sholat atau dan ibadah puasa? Kalau misalnya itu terjadi beberapa hari atau beberapa waktu sebelum keluarnya bayi, maka itu masuk ke dalam nifas. Apapun itu darahnya, masuk ke dalam bab nifas, maka dia tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa. Tapi kalau misalnya pendarahan tersebut hanya di ketika apa? Hamil normal, maka dia disebut ini darah istihadhah saja. Ya, jadi nifas ini berkaitan menjelang keluar bayi dan setelah ketika atau setelah keluar bayi. Makanya tetap disebut nifas. Adapun kalau di pertengahan, ya di hari di bulan ke-4 atau ke-5 ya normal gitu, keluar darah entah darah apa ya, maka itu tidak disebut sebagai nifas, melainkan istihadhah. Kecuali kalau misalnya jelas-jelas itu sangat terasa haidnya, darah haid warnanya, rasanya, dan baunya, maka itu Allah alam lebih dekat pendapat yang membenarkan bahwasanya itu termasuk haid. Kalau darah tersebut darah haid, tapi kalau misalnya flek-flek doang dan tidak ada indikasi haid, maka itu istihadhah. Allah alam. Jika kita tahu sudah bersih maka kita sholat, tapi setelah beberapa kali waktu sholat keluar lagi bercak coklat, apakah status sholat kita tadi seperti tadi? Kalau sudah terpisah dengan haid, maka yang kudrah ini, yaitu yang coklat ini atau kuning, sufrah atau kudrah ini, dia tidak disebut sebagai haid karena sudah terpisah. Ya, tetapi kalau misalnya keluarnya normal haid lagi, ya maka ini bercak-bercak ya maksudnya, maka tidak masalah. Maka menjadi haid lagi. Allah alam. Masa iddah seorang wanita adalah 3 kali haid. Bagaimana jika seorang wanita dengan siklus haid yang tidak teratur, yang datangnya haid tidak setiap bulan, kadang 2 bulan sekali, kadang lebih. Bagaimana perhitungan masa iddahnya? Ini adalah permasalahan yang selama ini ada pikirkan, akhwat ya. Karena belum sempat untuk mencari jawabannya, ini yang pikirkan. Yaitu dia ditalak ya, kemudian menunggu salah satu quru untuk iddah. Namun ternyata dia adalah perempuan yang memiliki siklus haid yang tidak teratur. Nah, apakah tetap dihitung salah satu quru normal pakem 3 kali haid, ataukah ada rukhsah di situ? Sebenarnya zahirnya tetap 3 quru. Cuma ana belum berani menegaskan 3 quru langsung itu. Wallahu alam. Karena bisa jadi dia 4 bulan lagi baru ini, 10 bulan lagi, bisa itu terjadi. Bukan menopause, tapi dia kayak gitu. Siklusnya enggak teratur, sangat tidak teratur. Entah dengan sebab apa. Baik karena lahiran atau karena pikiran atau apa dan seterusnya, ya. Ini belum bisa ana jazmkan 3 quru paten atau ada hal lain. Wallahu alam. Ya, maaf. Kemudian ini yang terakhir insyaallah. Dalam perbedaan pendapat, seandainya tidak paham bahasa Arab dan dalil, apakah kita harus ikut jumhur ulama? Tidak harus, tetapi yang lebih selamat adalah ikut yang jumhur. Ya, tidak harus, tetapi yang lebih selamat adalah, yang lebih selamat bagi orang awam adalah ikut jumhur. Ya, misal tadi jumhur menyatakan perempuan tidak boleh apa? Ada di masjid. Ya, itu jumhur itu, mazhab, 4 mazhab itu. Tapi Syekh Muhammad Nasiruddin Albani mengatakan tidak ada dalil yang tegas. Kalau anda lebih condong ke yang Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Kalau antum merasa kurang tenang dengan itu, maka ikuti jumhur. Tapi ya mengikuti jumhur, ya ikuti konsekuensinya. Jangan anda ikut pendapat jumhur tapi tetap aja hadir. Enggak gitu. Jadi harus ikuti konsekuensinya, gitu kan? Jadi kalau misalnya ada perbedaan pendapat jumhur dengan minor, kita enggak tahu dalil, enggak tahu bahasa Arab, maka yang lebih selamat kalau ada ustaz yang membimbing, ikuti ustaz itu. Kalau merasa ustaz itu sudah membimbing tapi kurang tenang, kurang serap, maka ikutilah jumhur. Gitu ya. Insyaallah seperti itu. Jazakumullah khairan. Insyaallah ini akan mendapat berapa ikhwan. Ikhwan, ada berapa ikhwan? Rafi, Fadol, antum dapat ini. Ya. Antum juga Syekh Abu Ukasyah, Fadol. Dan ya. Ada orang yang lurus, mustaqim, siapa? Mana? Nah, Fadol. Dan akhwan ini akhwan banyak, jadi ana kasih sisanya karena banyak. Ana acak aja, random aja ya. Untuk akhwat yang mungkin berharap tapi enggak kedapatan, ya di copy aja. Ya, random ya. 2, 3. Tolong kasih ini. Ini ada itu yang jawabannya ana pulangkan, itu insyaallah yang mendapatkan DVD kajian asatidzah insyaallah taala. Baik, terima kasih atas kehadiran antum semua. Jazakumullah khairan wa jazakumullah khairan. Insyaallah pada pekan depan kita akan membahas tentang fikih berkaitan dengan sumpah dan juga nazar dan berkaitan dengan itu insyaallah taala. Semuanya insyaallah penting ikhwan sekalian dan akhwat sekalian. Karena berkaitan dengan kehidupan kita dan ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ketemu lagi pada pekan depan. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.